Di situ memang kalau ikut pendapat terjih daripada masyayikh, lihat mereka lihat bahawa azan kedua tidak diazab ditasribkan. Azan ke pertama saja ditasribkan. Dan tasrib juga ada makna, membawa makna iqamah. Membawa makna iqamah. Itu tak masalah, itu masalah bab itlaq tasrib pada yang lain. Tapi tasrib yang disepakati adalah oleh majoriti ulama adalah menetapkan untuk membangunkan bagi as-salat, lafaz as-salatu khairun minan naum. Saya bikin sunnah Muzaffar. Ustaz, saya bikin sunnah kan? Saya bikin sunnah yang di kampung antara Al-Bani, Bimba sama Ustaz. Saya tak ada pendapat yang rajin. Dia pun dia tak ada, kita lihat daripada surat ni dia tarjihkan bahawa dia kata tak ada yang menegas, hadir menegaskan bahawa ia dilakukan di azan kedua. Hanya menunjukkan persyaratan itu ada di azan pertama. Dia azan pertama memang sabit. Tak sabit. Yang tak sabit, yang apa yang mereka pertikaikan di azan kedua. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد الحمد لله pertama kita mengucapkan syukuran kita ke atas nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita, dan tidak ada lagi nikmat yang besar daripada nikmat diberikan taufik untuk kita bermuzakarah ilmu agama, dan kita kita duduk dalam raudhah min riyadhil jannah, dan kita berada dalam keadaan yang kita katakan diinginkan dan diiri hatikan oleh kita lihat para-para mereka yang tidak berada dalam kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan itu keberadaan kita dalam majlis ilmu adalah merupakan taufik dan hidayah Allah, kerana beradanya kita dalam majlis yang mana harta pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibahagi-bahagikan. Jadi dengan itu perlulah kita merasakan keberadaan kita dalam majlis-majlis ilmu adalah keberadaan yang memanfaatkan dan tidak merugikan, insya-Allah. Jadi kita teruskan pengajian kita. Kita dah sampai kepada hadis Uthman ibn Abi al-As, muka surat 333. Abi al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih Subulus Salam. Wa an Uthman bin Abi al-As radhiyallahu anhu qala: Ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi. قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. تبر عثمان بن أبي العاص berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, jadikanlah aku sebagai imam untuk kaumku. Beliau bersabda, kamu imam untuk kaummu, pertimbangkanlah orang yang paling lemah di antara kamu. Pertimbangkanlah orang yang paling lemah di antara kalian, dan angkatlah seorang muazin yang tidak meminta upah daripada azannya. Jadi hadis ini kita lihat telah diriwayatkan oleh Khamsah, Imam Tirmizi menghasankannya, sedang Al-Hakim mensahihkannya. Biografi perawi Uthman bin Abi al-As adalah Abu Abdullah Uthman bin Abi al-As bin Bashar al-Thaqafi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkerjakannya di Taif. Ia tetap berada di sana selama kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. masa Khalifah Abu Bakar dan dua tahun pada masa Khalifah Umar. Kemudian Umar memutasikannya ke ke Oman dan Bahrain. Ini menukarkan tempat kerja di Oman dan Bahrain. Dia termasuk orang-orang Thaqif yang bertamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu ia berumur 27 tahun sebagai anggota termuda. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, orang-orang Thaqif berniat untuk keluar daripada agama Islam. Maka Uthman bin Abdul Aas berkata kepada mereka, "Wahai penduduk Thaqif, kalian adalah orang terakhir memeluk agama Islam dan janganlah kalian menjadi orang pertama keluar dari Islam." Mereka pun mengurungkan niatnya bila wafat di Basrah tahun 51 Hijrah. Jadi kita lihat Abu Uthman bin Abdul Aas adalah seorang sahabat yang kalau kita lihat telah berapa istamalahu atau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadi atau mengkerjakannya atau kita katakan apa memperkerjakannya. Apabila kita kata memperkerjakannya, di sini membawa makna yang pelbagai. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sebagai memperkerjakan atau mengerjakannya di mana di daerah misalnya sebagai wali, sebagai amil, sebagai apa yang kita lihat kerja-kerja yang telah dituntut yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lantik kepada pengurusan ataupun negara dan juga wilayah-wilayah tertentu. Kemudian kita kalau lihat kepada hadis ini telah diriwayat oleh Khamsah yang riwayat perawi 5 dan telah disahihkan oleh Tirmizi dan telah dihasankan oleh Tirmizi dan disahihkan pula oleh Al-Hakim. Penjelasan kalimat, "Wahai Rasulullah, jadikan aku sebagai imam untuk kaumku." Beliau bersabda, "Kamu imam untuk kaummu, pertimbangkanlah orang yang paling lemah di antara kalian." Maksudnya agar ia menjadi orang-orang yang lemah, baik kerana sakit atau tua, sebagai standard. Mana sebagai tahap minima yang dia harus memerhatikan. Memastikan. Maknanya kita tahu dasar-dasar ini balik kepada dasar Islam. Dasar Islam mengatakan bahawa Nabi SAW ada hadis, "Ad-da'if amirul rakbi." Orang yang lemah ialah yang ketua bagi satu pergerakan atau perjalanan. Mereka dengan kumpulan yang musafir misalnya. Orang yang paling lemah itulah ketuanya. Seperti maknanya kita tidak membuat sesuatu keputusan yang mana menyebabkan mereka tak dapat meneruskan perjalanan. Sebagaimana kita lihat dalam perjalanan, dalam safar, begitu juga dalam hadar, dalam semua urusan kita, kita kalau kita ada dalam urusan kemasyarakatan, dalam urusan kita lakukan dengan berjemaah, maka perlulah diperhatikan golongan yang lebih rendah, lebih lemah daripada kita. Maka itulah salah satu daripada kita katakan daripada apa, daripada hadis ini menunjukkan kepada kita dasar yang kita dah datangkan, ad-da'if an-rakbi adalah dasar yang kukuh. Sehingga dalam salat sekali Nabi SAW menyuruh kita untuk melihat kepada orang yang lemah. Angkatlah seorang muazzin, dalam Nabi SAW ada, angkatlah seorang muazzin yang tidak meminta upah dari azannya. Maksudnya tidaklah kerana upah dia menjadi muazzin. Tafsir hadis. Hadis ini menunjukkan diperbolehkan meminta posisi imam atau pemimpin dalam kebaikan. Dan hal ini telah disebut dalam ayat menjelaskan sifat-sifat hamba. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Dan jadi kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi kita pernah dengar daripada hadis Nabi SAW, seorang sahabat meminta untuk jadikan wali pada satu tempat. Mana governor bagi satu tempat. Lalu dalam waktu tersebut, Nabi SAW mengatakan kepada, لَا تَطْلُبُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّهَا النَّدَامَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ. Jangan kamu menuntut untuk menjadi ketua, menjadi governor atau ketua. Kerana ianya adalah merupakan penyesalan di hari kiamat. Jadi kita katakan bahawa Nabi SAW memberikan pengajaran kepada kita bahawa dasar meminta sebenarnya menjadi ketua ada dia punya persyaratannya. Ada dia punya dasarnya. Dasarnya perlulah kita lihat, tidaklah kita lihat daripada dalil-dalil ini menunjukkan kita harus jamakkan dalil. Jangan mengambil aja dalil yang mengatakan boleh. Jangan juga mengambil menghalang tak boleh misalnya. Kenapa? Kerana di situ ada keadaan yang Nabi benarkan dan ada keadaan Nabi halang atau Nabi sesama memberikan teguran kepada sahabat yang meminta akan untuk dijadikan ketua. permohonan jabatan di sini tidak termasuk ambisi untuk menjadi pemimpin yang hukumnya makruh. Ha, jadi kalau kita kata masuk tak kategori pemimpin, kalau pemimpin lebih besar lagi lah kita kata. Jadi dengan itu sebagian melihat bahawa pemimpin tak boleh makruh hukumnya, tapi kalau jabatan-jabatan boleh. Tapi sebenarnya sama, kalau kita lihat hukumnya sama. Kerana setiap daripada apa, daripada sesuatu jabatan kita ke mengetuainya, mengepalainya, tetap dia punya tanggungjawabnya adalah sama. Maknanya kita tetap harus memikul tanggungjawab keseluruhan yang telah kita ambil. Kerana dengan kita mendapatkan menjadi pemimpin bagi satu negara, atau sebelum itu lagi kita menjadi pemimpin kepada sesuatu kumpulan manusia, maka kalaulah tidak kita mantap dalam pengurusan tersebut dan tidak kita laksanakan amanahnya, sama juga seperti kita kalaulah tidak lakukannya dalam keadaan konteks lebih besar atau lebih kecil daripada ini. Nah. Ambisi untuk mendapatkan, mana cita-cita lah untuk mendapatkan jabatan kepimpinan yang hukumnya makruh adalah jabatan yang bersifat keduniaan. Orang yang bercita-cita seperti itu selainnya tidak perlu ditolong dan tidak perlu untuk dikabulkan permintaannya sebagaimana yang akan kami terangkan mendatang. Jadi kita kata dalam masalah ini perlulah kita lihat keadaan seseorang juga. Imam salat hendaknya memperhatikan kondisi makmumnya lalu menjadikan orang yang paling lemah sebagai standar atau sebagai ukutara dan meringankan salat kerananya. Jadi kalau kita lihat, sebab itu kita lihat Mu'az pernah melakukan salat apabila beliau ke Quba. Jadi kita tahu Mu'az lepas sahaja salat bersama Nabi SAW balik ke kampungnya ke Quba untuk solatkan jemaah. Lalu satu ketika dalam solat maghribnya, dia terlalu lama dalam solatnya sehingga seorang daripada jemaahnya keluar daripadanya kerana dah kepenatan dan dia pun terlalu penat sehingga dia keluar. Jadi dengan itu lalu Mu'az mengatakan seolah-olah orang ini seperti orang munafik sebagainya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dah berlaku perbualan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu memarah kepada Mu'az dengan mengatakan affattan wa anta ya Mu'az. Adakah kau ingin jadi seorang yang sangat menimbulkan fitnah wahai Mu'az. Jadi dengan itu kalau kita lihat daripada lafaz ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memarah. Di sini juga konteks ini juga ibarat kita keluarkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada banyak keadaan yang lembut. Jadi ada ketikanya dia keras. Dan ini menunjukkan inilah uslub dakwah sebenarnya. Harus digabungkan, disulamkan dengan kedua-duanya. Di mana perlu ada di situ uslub yang kita lihat. Uslub memikat hatinya. Dan kadang-kadang perlu uslub yang memberikan ancaman atau memberikan rasa takut kepada orang yang mungkin melakukan satu kesilapan yang mana kalau kita lihat, kalau tanpa melakukan ini mungkin tidak dapat menyedarkannya, menginsafkannya. Nah, jadi kita kata hal itulah kita dapati. Hal ini akan dibahas di sebuah dalam bab imam salat. Hendaknya orang yang tersebut mengangkat seorang muazzin untuk menyeru orang-orang agar menghadiri salat. Dan di antara kriteria muazzin tersebut ialah orang yang tidak mengharap upah dari azannya. Dengan demikian, orang yang meminta upah atas azannya tidak layak untuk diangkat sebagai muazzin. Jadi kalau orang yang nak upah minta jadi kerja muazzin, lalu lepas tu hendakkan bayaran, kita kata lebih baik tidak payah ambillah orang ni. Kerana apa? Kerana dia tujuan utamanya adalah upahan. Kerana masalah azan ini adalah amanah. Masalah azan ini adalah amanah. Kalaulah dasar amanah ini, dorongan amanah ini lebih kurang daripada dorongan dunianya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalaulah dorongan keduniaannya lebih besar daripada dorongan amanah, memikul amanah, kita akan dapati bahawa dia tidak akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Apakah ia boleh menerima upah? Mazhab Imam Syafi'i membolehkannya walaupun ia menganggap hal tersebut hukumnya makruh. Sedangkan mazhab Al-Hadid dan Hanafi mengharamkannya berdasarkan hadis ini. Saya katakan hadis di atas tidak mengharamkan. Ada yang mengatakan boleh mengambil jika ia memang ditugas sebagai muazzin tetap. Dengan begitu tidak mengambil upah dari azannya, tetapi mengambil upah dari jabatannya. Jadi kita kata kalau sebenarnya kalau kita ikutkan tidak adalah masalah. Kalaulah upah itu memang diperuntukkan untuk muazzin yang kekal tetap. Kerana kalau mereka je dia hanya azan dan sebagainya, sudah tentu dia akan disibukkan untuk menjaga akan waktu salat. Maka dengan itu, maka kerja-kerja lain mungkin dia akan pincang. Sebab itu dah diperuntukkan baginya akan bilangan ataupun akan upah yang tertentu supaya tidaklah dia supaya dapat menutup akan keperluan-keperluannya. Tetapi kita kata kalaulah misalnya, sebab itu dalam masalahnya masalah khilaf sebenarnya. Sebenarnya dalam masalah meminta upahan bagi misalnya khidmat seperti ini, kita katakan meminta kita elakkan. Sebab itu dia kata makruh. Tetapi kalaulah diperlukan, yang tak ada orang yang boleh lakukan melainkan dengan perlu diselesaikan dilaksanakan tuntutan-tuntutannya atau keperluan-keperluannya dipenuhi, maka perlulah diberikan juga. Maka pemberian kepadanya ini tidaklah dimasuk-masuk dalam perkara yang makruh. Begitulah juga dalam perkara lain misalnya. Contoh misalnya mengajar Quran dan sebagainya. Mengajar Quran memang kita, kalau Hanafiyah dan sebagainya melihat bahawa makruh, tetap makruh hukumnya. Dengan dalil yang menunjukkan bahawa Nabi SAW ada buat pengingkaran daripada pengajaran yang melalui tidak mendapatkan apa kita katakan secebis dari keduniaan. Tetapi juga kita lihat bahawa Nabi SAW ada sabdaan ni yang menunjukkan bahawa sebaik-baik atau yang paling layak untuk dapatkan upahan ialah mengajar Al-Quran. Jadi sebab itu kita kata dengan lafaz itu menunjukkan bahawa dasar mendapatkan upahan tersebut sebenarnya kita lihat balik kepada keadaan. Dan sebenarnya umum dasarnya adalah dasar bolehlah kalau kita katakan dari sudut dalil tadi. Cuma kalau kita kata orang yang apa misalnya sebab itu sebagian ulama apabila benda yang kita asalnya boleh kalau dijadikan sebagai matlamat utama dimakruhkan. Sebagai contoh misalnya bekam. Kalau kita lihat dasarnya boleh tak beri upahan pada pembekam, kita boleh, tak masalah. Tapi kalau dijadikan untuk Syekh Kabir. Anda pun dulu bekam juga. Anda bekam orang juga. Jadi maksudnya apa? Poinnya ialah kita katakan bahawa kita sebab kerana ada lafaz Nabi SAW mengatakan bahawa kasbul khabis, maknanya pendapatan yang agak khabis, mana yang buruk, jelek itu ada daripada pembekaman juga. Jadi kalau dijadikan maksud utama untuk bekam ialah pembekaman ini sebagai income, kita tahu tak sesuai. Cari lain dari sumber income dia. Tapi kalaulah misalnya dia dah buat, tak ada orang lain buat, melainkan dia mahir buat. Jadi perlu diberikan upahannya yang selayaknya untuk menutup akan keperluannya. Jadi situlah kita katakan dasar kita katakan tadi bahawa perlu kita dalam melihat sesuatu hukum, misalnya hukum asal kita tahu keadaan begini. Jadi apa hukum yang perlu untuk dilihat daripada sudut ini, maka perlu lihat daripada sudut konteks keadaan dirinya sendiri. Now, baik. Begitulah kita katakan dalam masalah-masalah yang lain juga sepertinya. Di mana kita? Okey, hadis yang baru. Sebelum tu pergi beri hadis yang baru, saya ingin datangkan faedah daripada hadis ini. Apa yang kita dapat daripada hadis ini ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam adakah itu sama juga dengan imam yang mendapat upahan? Itu sama juga. Itu juga kita kata jadi imam, kita kata asal sebaik kita lakukan ketaatan tu tidak diupah. Kerana ketaatan ataupun ibadah tu tidak diupah. Pertama, itu dasar juga. Sebagaimana kita lihat ulama mengatakan bahawa ibadah tidak bolehlah dibayar. Jadi kedua kita katakan daripada sudut yang tadi yang lain pula kita katakan bahawa tapi kalau kita lihat orang yang menjadi muazzin kalaulah tidak dapatkan apa bayaran ataupun lawan yang mana mencukupkan akan keperluannya akan menyebabkan nanti kita lihat kerja muazzin itu tidak akan kita kata dilaksanakan sempurna. Dia akan ada ketika dia perlu sebenarnya dia pergi cari terbalik terlambat azannya lah ikut imam dah tak ada. Jadi macam-macam kata kita boleh berlaku. Sebab itulah kita katakan hikmah daripadanya adalah untuk diperuntukkan bagi mereka. Sebab itu imam ratib ni kita tak pertikaikan tentang bayaran begini. Sekarang imam ratib daripada negara ataupun jabatan tertentu yang kita mereka memperuntukkan orang tersebut. Yang masalahnya apabila kita lihat kalau imam-imam yang ini apa volunteer ini, kita kata yang volunteer ni, maka dalam masalah itu kita haraplah bahawa dasar awal bukanlah dia dorongan-dorongan kewangannya. Kerana dia lebih kepada apa? Kepada tatawuk. Tatawuk tu siapa yang nak volunteer, maknanya dia atas lakukan dengan ihsan. Jadi lakukan ihsan tu tak boleh, sebaiknya adalah tidak ada di situ percanggahan dengan apa, dengan dia punya niat tu. Niat ihsan tu tidaklah dengan kutukan untuk dapatkan bahagian tu. Cuma sebenarnya saya usah ni menentukan dia sendiri kan. Kalau orang yang pekerjaan dia tetap, dia diberi bayar gaji tak? Sama dia di imam masjid yang tetap. Murattablah. Ratib namanya. Kalau dia menerima wang upahan saya, itu adalah satu benda yang salah tak? Salah besar. Kalau selain daripada daripada yang diperuntukkan. Ya. Okey. Kalau dia imam eksekutif dan dibayar gaji dengan tetap. Jadi kalau dia orang dia ambil itu dia kira korupsi. Okey. Pertama kita ada tadi itu kalaulah bab ratib. Kata kita ada imam-imam ratib dah dapatkan bayaran baginya. Gajinya misalnya, kita kata memang dia punya tugas dah dia punya apa bayaran dah ada, tugas laksanakan. Dan tugas laksanakan, dia laksanakan tugasnya, tak bolehlah mengharapkan kepada apa daripada sesiapa. Jadi kalau macam orang yang salam kasi etik, mengetik saya, tak ada orang boleh. Dia tak boleh menerima itu. Kecuali kalau yang sambilan tu, yes. Yang sambilan kita tak notifikakan kerana kita kata dia atas ihsan kepada ihsan. Ihsan kepada ihsan tak masalah. Tapi masalahnya apabila dia dah ada tugas. Dia merangkumi seluruh pekerjaan yang dibayar dengan tetap di majikan. Tidak boleh menerima tips. Okey, berkenaan dengan ini tadi kita bincang. Ada kita bincang yang datang ya. Pasal saya di Woodland saya pernah datang. Bincangkan sikit. Ada saya rasa. Okey. Apa kita istilahkan dekat tak? Nah. Kalau dia bayar oleh majikan dia, dia tak boleh menerima walaupun satu sen. Kalau dia menerima satu sen, dia kena apa dia? Sedekah. Dia macam ini tau, kita kata kalau seseorang dia, macam kita kata, ke dasar, balik kita harus balik ke dasar rasuah. Apa rasuah tu? Jadi kita balik ke dalil rasuah ni. Kalau kita balik ke dalil rasuah, kita lihat Nabi, seorang sahabat datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lu katakan ini untuk betul dan ini untuk aku. Nabi kata kalau kamu tak ditetap gadis tu, kamu takkan dapat apa-apa. Jadi kalau kamu tak ditetapkan untuk dapatkan pekerjaan ataupun mansyep tersebut, kedudukan tersebut, saya tentulah apa yang kamu kata milik aku tidak akan wujud. Kenapa tak akan dia dapat daripada sumber tersebut? Jadi dengan itu poin kita kata memang kalau dia dah ada tugas, kita kata kalau dia nak mengambil mengapa masih condong kepada untuk dapatkan selain daripada bayaran yang telah diperuntukkan tugas tersebut, kita kata itu masalah. Tip satu. Tetapi adakah kita kata boleh kepada semua pekerjaan yang kita hadapi ataupun yang masalah yang kita hadapi? Di sini anak kata kita harus lihat dahulu wajah-wajah yang dikatakan Syekh. Pasal begitu kalau kita kata semua-sama, di situ ada permasalahan. Misalnya ada sebahagian tempat misalnya, memang kita kata balik kepada pembahagian kerja jenis kerja. Kerana ada di kerja memang dia tidak akan kasih apa, kita kata gaji besar. Dia hanya kasih basic. Dia kata yang lebihnya daripada income yang kamu dapat. Dia ada, majikan sendiri telah memberitahu bahawa lebihnya adalah daripada. Jadi kalau majikan yang telah mengatakan demikian, kita kata tak ada masalah daripada pengambilannya. Melainkan kalau kita lihat memang seorang tu pekerjaan sebagai seorang pemimpin negara dapat gaji dah berjuta misalnya, lalu masih lagi nak harapkan daripada orang berikan dia sebagai apa-apa benda yang patut, hadiah sebagainya, ihsan sebagainya, kita tak perlu. Pasal itu yang kita katakan boleh masuk bab tersebut kerana pembahagian peruntukan tu dia memang dah cukup untuk memang dikatakan itu dia dah tak boleh ambil pun, nak ambil pun kena buat apa kita kata declaration sebagainya. Jadi ini kata betul. Tapi kalau misalnya ada sebagai kerja yang saya tahu ada sebagai porter misalnya. Porter pun kadang-kadang dia kata dia lihat pekerjaannya beginilah basic kamu. Kalau kamu banyak kerja, banyak berkhidmat, kamu dapat tips, itu kamu punya. Dia kata gitu. Jadi majikan yang boleh katakan demikian, maknanya yang bergaya itu saja. Yang lebih itu memang dia tak kira sebagai rasuah pun. Pasal mereka menyuruh kita ambil daripada mereka pun. Jadi itu tak dinamakan sebagai rasuah. Tak boleh kata-kata rasuah. Kalau kita kata rasuah, maknanya dasar rasuah itu kita tak betul faham. Tak, Bagaimana daripada orang yang pemberi tadi? Pemberi balik kepada kita, pemberi apa dia berikan? Kita tak ada masalah. Melainkan kalaulah niatnya untuk mendapatkan hak dia. Yang mana sebenarnya bukan cara itu yang patut dia gunakan. Tak sebagainya, sebagian daripada orang tu dia nak dapatkan hak special, dia beri. Jadi kalau orang berikan dengan atas dan niat ini kita kata syuah. Pasal apa dia nakkan, padahal tokan ni begini. Dia buatkan ini dapat lebih, yang mana yang lebih ini bukan hak. Bukan hak. Bajikan dia majikan. Balik pada majikan. Majikan kata berpasu kalau orang kasih tips. Dia kasi waris lah yang punya. Okay, waris ke apa tentang dapat tips? Dia kasi dibaik, dia kasi dalam tarik lah. Tapi maksudnya waris. Waris kan? Siapa? Bukan waris, maksud saya majikan. Tapi majikan tahu tak dapat barang buat tu? Tahu kan? Jadi majikan kasih? Tak masalah. Jadi balik kepada majikan sekarang kita lihat. Majikan melihat demikian. Apa dasar ni? Dasar si usaha ni macam ni. Dia sudah dibayar tetap oleh majikan dia. Okay, sekarang yang masalah yang tadi tu, saya betul agree dengan awak. Itu kalau saya dah katakan awak dah gaji begini eh. Okey dah. Tak ada bahasa tak cakap lagi. Lalu dia cari gaji lain daripada yang itu. Kenapa tak? Saksi orang yang mengatakan dia untuk menutup pintu-pintu. Ha, itu pintu zat sadariah lah. Ha, sadariah. Dia katakan akan timbul dalam tentang seseorang ni. Bila dia kasi tip, special sikit lah, service dia. Tak kasi tip, dia tak nak supaya pintu ni. Okey, pintu tutup. Tapi itu balik kepada apa pemberian itu. Pemberian itu apabila dah beri baru dapat khidmat. Tapi kalau dah dapat khidmat, dah lepas khidmat dapat benda tersebut, macam mana pula? Satu. Okey. Jadi kalau orang kata itu dasar dorongannya, maka bagaimana pula kalau dah buat sesuatu baru dapat ni, baru dapat dia punya bahagian. Tak ada kesan, tak ada special lagi kan? Dah dapat semua seperti mana yang patut. Kedua, kita katakan tadi bahawa apabila kita kata benda yang saddu dzari'ah, dia asalnya tak haram. Asalnya tak haram. Tapi jadi kita kata saddu dzari'ah, tengok keadaan lah. Tempat mana yang kita lihat atau keadaan mana. Macam tadi tu keadaannya saddu dzari'ah memang. Pasal kalau kita berikan awal, dia baru dikasih ni apa khidmat special. Maka kita kata tak, itu yang kita akan dapat datangkan kita kata rusuh ni betul. Kerana saddu dzari'ah. Tapi kalau lah misalnya dah kasih semua, kalau dah apa dah selesai semua, kita nak kasih atas ihsan. Dia memang tak ada apa pun ikatan kita dengan dia lagi. Jadi adakah kita kata bahawa dia itu dinamakan sebagai rasuah? Kita kata itu kena lihat dasarnya, tak nampak dasar rasuah. Kalau orang kata mengamalkan macam gini. Nah. Jadi petugas ni kalau dia mengharapkan selain daripada income tetap yang dia dapat tu, kalau dia main lah. Nah. Dia akan dapat lebih lagi. Okay. Sebab yang dia kata tadi, itu dinamakan, itu yang daripada sudut dikatakan sad dan dzari'ah. Apa dia? Itu kata betul, kita kata memang itu dia dengan, bukan pintu je, bahkan di kerajaan kita lihat gitu. Mana tutup, pasal apa? Kalau dibuka dia akan ada macam-macam channel yang mana nampak okey dia ada boleh. Tapi kita kata sebab tu kita itu masalah nak taksim sekarang. Masalah kita nak berikan katakan bahawa dia orang tu berdosa. Misal orang ihsan ke atas seseorang atas perkara yang mungkin dia ihsan kepada orang tersebut. Adakah sama seperti orang yang memang nak dapatkan hak lebihan daripada edukasi? Kita tak sama. Sebab tu dalam masalah ini kita harus perincikan surut. Kalau kita nak tutup jalan, memang boleh tutup. Tapi nak kata bahawa berdosa setiap perkara itu sama hukumnya, tak boleh lah. Kita kena kadarkan. Pasal apa? Semua setiap satu beza sifatnya. Dan sifat yang tak rasuah hakikatan, tak boleh kata-kata rasuah hakikatan. Tapi kalau yang membawa mu'addat ila rasuah, itulah pintunya kita kata. Tapi kita kata itu yang kita kata apabila ditutup, jadilah haram. Tapi bukan, kalau satu tempat yang lain tak ditutupkannya, adakah kita kata salah? Kita kata balik kepada keadaan tempat. Kerana keadaan sesuatu tempat, masa dan juga masyarakat memiliki peranan. Ada tempat masyarakat lihat tak ada benda. Dan dia, jadi dari sudut itu, adakah dan masyarakat pun tak membesarkannya. Kerana tak ada mereka punya kehidupan pun, misalnya kita kata kehidupan yang yang kita tak ada kesan, tak ada kesan. Kalau negeri-negeri fakir memang kita kata. Ha, negeri fakir memang nampak dia punya kesan. Kalau negeri itu waktu itu tahu tak? Nah. Ha, itu masalahnya. Itu masalah kita kata adakah hak dia? Kita kata, sebenarnya kalau kita ikutkan tak ada hak kan? Ha, kalau tak ada hak tak payah kasihlah. Tapi dia sebenarnya menyatakan kalau yang sambilan tak mengapa kita kasih. Sambilan kalau kita tu yang ada yang ibadat dalam apa dalam tugas-tugas yang diberikan. Tapi kita kata macam-macam. Tapi kita tak boleh cakap boleh kasih. Yang dah itu bulanan. Itu dia tutup. Pasal kita kata dia punya masalah dia ratib. Ratib boleh dapat daripada hukumah. Dan dapat daripada hukumah kalau negara Islam yang macam Saudi sebagainya itu memang besar. Bukan kecil lah. Maksudnya cukup lah untuk apa menampung sebagainya. Jadi ala kulihal, kita kita katakan masalah ini perlu dilihat daripada sudut-sudut lebih menyeluruh lah. Supaya kita tak jatuhkan sesuatu semua yang apa yang dekat kepada maudhu' tu kita kata dapat hukum rasuah juga. Palingkan kalau kita lihat kepada dia punya kesan-kesan samping kepada kemudaratannya sebagainya, maka kita tutup antara sadid dzari'ah. Kita tahu bahawa dia sadid dzari'ah bukan masalah tu sendiri. Nah. Untuk siapa tips? Jadi dia orang boleh share. Restoran dengan apa kan? Dia ada tips box. Bagus juga itu. Itu mana? Company. Saya kata tadi, company kalau dah izinkan, pasal dia tak ada masalah. Cuma company tak izinkan. Pasal yang pemberi kita kata pemberi apa? Yang pemberi akan gaji itu yang peranan sebenarnya. Dia menunjukkan. Pasal seorang yang menjadi apa majikan, seorang yang jadi pekerjanya harus bertanggungjawab terhadap kerja yang diberikan oleh majikan. Jadi kalau majikan kata begini, dapat bayaran begini, cukup sebenarnya kalau kita redha, cukup sebenarnya bayaran tersebut untuk yang kita punya khidmat. Kalau kita hendakkan lebih daripada orang ini, memang kita tak sesuai. Baik. Itu tak fix. Salah. Baik. Dan sini kita lihat. Sahabat meminta daripada Nabi SAW untuk jadi imam ke atas kaumnya. Kerana seorang tu lebih mahir, lebih mantap ke atas kaumnya daripada orang lain. Misalnya kalau kita memang, kalau dululah zaman dulu ada kalau satu kampung tu kampung Jawa, kampung Boyan, kampung apa. Kita letak orang Jawa kepada kampung Boyan, susah orang nak terima. Begitu juga orang Bugis pergi letak kat kampung Jawa. Pun susah nak terima. Jadi sebab itulah kita katakan susah. Sebab itu kita harus letakkan pada mereka kaum mereka lebih baik. Jadi di antara kaum-kaum mereka ada sebahagian yang mungkin mengetahui mereka lebih layak. Jadi dia utama dia didatangkan permintaan tersebut di atas apa yang dia rasa bahawa mereka layak. Dan ini bukan atas dasar mencari-cari kita katakan kedudukan so yang dilarang oleh Nabi SAW. Dan menunjukkan bahawa ini adalah bukanlah permintaan kepada mendapat menjadi wali misalnya, menjadi sultan dan sebagainya. Yang mana maksudnya adalah untuk jadi lebih utama daripada atau lebih tinggi daripada orang lain. Kalau maksud untuk jadi lebih tinggi daripada orang lain, nak mengkomunikasi dan sebagainya, kita kata ini memang larangan. Kerana dia punya masalah ialah masalah, kita kata tanggungjawabnya. Dan apabila rentetan daripada perbuatan itu membawa kepada lebih besar lagi. Nah. Jadi kalau kita lihat permintaan di sini, kemudian satu lagi kita katakan, permintaan untuk kita jadi menjadi imam solat berbeza untuk jadi imam negara misalnya. Imam negara lah, imam kewali lah kita kata jadi ketua negara. Kerana pertama kita katakan ke imam solat ini kita inginkan daripadanya mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran, dapatkan kelebihan. Tetapi yang itu lebih kepada kita katakan permintaannya lebih kepada permintaan untuk menjadi lebih kuasa kepada orang, lebih mulia, lebih apa sebagainya. Jadi dengan itu, itulah dia punya kesannya lebih berat daripada kesan menjadi imam solat. Tapi kalau niat orang yang ingin imam solat itu seperti itu juga, Tak boleh lah. Kerana jadi imam ni dapat berjumpa dengan orang ramai, dapat berinteraksi, dapat networking bagus sebagainya. Jadi kita kata, tak boleh lah. Kalau kerana niat bagi demikian, kita sama hukumnya seperti hukum niat mendapatkan selain dari ini. Begitu juga kita lihat daripada sudut ini juga dapat kita keluarkan bahawa seseorang itu lebih mengetahui keadaan dirinya daripada kemampuannya, daripada kekuatannya, daripada sudut sesuatu amalan. Jadi daripada orang lain. Jadi kalaulah kita nak harapkan semua orang ke depan baru kita nak pilih, kadang-kadang kita nak harapkan bahawa imam ataupun seseorang memilih, kadang-kadang tak terselah daripada penglihatan orang tersebut kemampuan seseorang yang lain. Jadi perlulah misalnya ada orang tu yang mempunyai kemahiran-kemahiran tertentu melahirkan kemampuannya atau menunjukkan akan kemampuan dia. Sebab itu dalam kita kalau kita lihat daripada sudut, hatta dalam kita interview pun kadang kita tak nampak kemampuan seseorang. Apabila kita interview kalau secara khusus. Tapi kalau kita interview lalu kita minta dia sendiri melahirkan apa yang kemampuan dia sebagainya, kita kena, oh ada lagi kemahiran-kemahiran yang kita tak terfikir yang boleh bagus untuk kita. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa sebahagian daripada orang, kita lihat lebih baiklah kalau mereka melahirkan kemampuan, menunjukkan kemampuan mereka. Sebab itu sebagai contoh adalah Nabi Yusuf AS. Apa dia minta untuk menteri bantu untuk membantu menguruskan negara. Allah Ta'ala berfirman ayat tersebut, ij'alni 'ala khaza'inil ard inni hafizun 'alim. Jadikan aku sebagai apa, penjaga ataupun penjaga bumi ini, maksudnya dan penjaga di negeri ini. Sesungguhnya aku adalah orang yang sangat baik dalam penjagaannya dan sangat mengetahui. Jadi menunjukkan bahawa Nabi Yusuf AS melahirkan kemampuannya untuk menggambarkan pada raja waktu tersebut untuk menerimanya sebagai menteri tersebut supaya dapat memberi manfaat. Kerana dia ada ciri-ciri, yakni hafif, ciri-ciri alim. Bukan dia buat penjagaan harta ini dengan atas kejahilan, tapi dia atas apa? Atas keilmuan. Jadi kalaulah dengan melahirkan ini dapat dinilai, maka kita lihat. Sebab itulah kita katakan dalam masalah ini, kalau dia buat demikian tidak ada masalah. Kerana dia lihat pada waktu tersebut keadaan di Mesir tu, dia punya ekonomi terus menurun saja, jatuh. Pasal apa? Datang kemarau dan sebagainya kan. Jadi apabila dia mengatakan demikian, menunjukkan dia mempunyai kemahiran untuk menjaga ekonomi tersebut, dan juga dia lebih mengetahui dalam apa dia buat. Jadi kita kata di situlah kita katakan, maka dia melihat bahawa diri mempunyai kekuatan, keupayaan dan untuk kemampuan untuk mengubah dan juga untuk memelihara ini. Jadi dengan itu maka permintaannya ini adalah permintaan yang baik, yang mulia lah, bukan permintaan yang makmum yang dicela. Tapi kalaulah misalnya dia tak ada kemampuan, tapi dia nak juga, bagaimana kita lihat wali politik sekarang lah, tak ada kemahiran, tak ada apa sebagainya, nak ke depan juga, nak jadi pasal gaji besar. Jadi nak lihat pasal kita kata, sebab itulah kita katakan penting, jangan kalau kita tak ada kemampuan kita ke depan. Dan kalau ke depan kita itu, pastikan kita memang dapat melaksanakan tanggungjawab tersebut. Kerana ianya adalah apa, amanah. Fa innahu la amanah wa innahu la nadamat. Janganlah kamu menuntut riwilayah menjadi ketua. Kerana dia adalah amanah dan dia akan menyebabkan penyesalan pada hari kiamat. Jadi penyesalan pada hari kiamat, kenapa? Kerana tak laksanakan amanah. Wa idza wusila al-amru ila ghairi ahliha fantadhir sa'a. Sekiranya disandarkan sesuatu perkara bukan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah akan hari kiamat. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawa nak menjadi sesuatu apa, sebab tu ulama dalam masalah alim atau sebagainya kan. Ulama dalam sudut ke depan misalnya, jangan ke depan dulu mereka kata. Sebab apa? Kerana perlu mempersiapkan diri. Sebab tu tawazawwadu qabla an tasudu. Dapatlah bekalan yang mencukupi sebelum kamu menjadi tuan, mendapat ketuanan. Maksudnya ketuanan mana? Jadi kamu dah ke depan, orang terus apa, orang semua balik pada rujuk kepada kamu semua. Nanti kalau kamu tak ada bekalan yang cukup, nanti masalah pula. Macam mana kasi? Dia tak ada, dah habis kocik dia. Dah habis kocik dia, dah habis dia punya maklumat, dia keluar daripada kocik dia. Pasal dah tak ada lagi. Dia reki dia. Semua merebut-rebut jawatan imam, bila. Tapi kita kata, umumnya kita katakan bahawa penting mengambil perhatian bahawa ini semua adalah amanah. Terutama bila misalnya sebagai contoh amalan-amalan yang dilaksanakan itu pula yang tidak dianjurkan oleh Allah, misalnya. Misalnya amalan solat, solat dilakukan bukan tidak solat, maknanya tak dapat laksanakan solat atau mengajar pada masyarakat solat yang telah Nabi SAW suruh kita solat sebagaimana Nabi SAW ada, solu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Dan solatnya juga perlu kita pastikan bahawa ini pasal dia merupakan perkara yang besar, perkara yang utama, yang unggul, maka perlulah diberikan keprihatinan yang unggul. Sebab tu kalau kita lihat tanggungjawab seorang imam sebenarnya besar. Di samping dia mengajar, dia menunjuk ajar, dia harus memastikan bahawa solatnya itu menyerupai solat Rasul. Dia harus memastikan juga bahawa solat jemaahnya itu merupakan solat Rasulullah. Kerana itulah kita, itulah solat yang sebaiknya. Sebab itu dalam imam ni memang kata tanggungjawab besar. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW bersabda bahawa seorang yang apa imam yang diredai orang ramai, serupanya kelebihan. Dia mendapat satu kelebihan di sisi Allah SWT, serupanya kelebihan. Jadi penting kita kata dalam masalah ini, kalau seseorang itu berusaha bagaimanakah dia dapat menjadi golongan imam-imam yang adil, pertama imam-imam yang kita kata dapat memberikan petunjuk ajar, kerana ini merupakan ilmu yang dimanfaatkan. Kerana apabila kita dapat mengajak orang kepada solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua orang dapat laksanakan solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati bahawa mereka akan apa, akan orang imam ini sendiri akan dapati bahawa dia punya amalan tidak terputus walaupun sampailah kematian dia, walaupun telah meninggal dunia. Dan di sini juga menunjukkan bagi kita bahawa kita haruslah meraikan keadaan orang-orang yang lemah dan yang tua dan yang uzur. Jangan menyusahkan mereka dengan solat yang panjang. Kita imam hafiz tau, bukan hafiz satu juz, hafiz 30 juz. Takkan solatnya nak sikit-sikit. Jadi kita kalau cuba kalau boleh dapat dalam 2 bulan ni habis satu juz khatamkan ni. Jadi kalau sikit-sikit nanti bila nak habis? Jadi dengan itu kita kata mereka. Tapi sebenarnya kita katakan tidaklah disuruh kita baca Quran berurutan seperti itu dalam kita baca jadi imam sebagainya. Kan. Sebab sebagian ulama melarang kita kalau kita jadi imam solat subuh, baca surah lepas tu isyak, maghrib solat sambung si surah tersebut. Sebab isyak sama lagi surah yang telah berhenti, kita tu elakkan. Kenapa? Kerana itu takalluf. Nabi SAW, Allah telah menerima kata, walaqad yusarna Qur'an al-zikfar min zakir. Habis Allah, Nabi SAW kata, Allah telah firman, faqra'u matayassara min al-Quran. Bacalah apa yang termudah bagi kamu dari Al-Quran. Dapat baca yang, kalau ada waktu yang panjang, kita bacalah yang panjang. Yang sikit, kita baca yang sikit. Sebab itu kita kata, itu dasar, asal. Tapi kalau kita lihat pula, dalam makmum ini pula mempunyai orang-orang yang lemah-lemah, orang yang sakit, orang yang tua, uzur sebagainya, maka perlulah kita berikan perhatian. Inilah yang kita harus jadikan utama. Kita kadarkan yang paling lemah daripada mereka, kita cepatkan solat kita. Jangan diharap, ni apa ni imam solat cepat lah. Dia tak belajar kat mana-mana. Mana imam boleh kita cari dari imam. Jadi dengan apa-apa seperti ini, dia takut orang menilai dia sebagainya, dia dah dipanjangkan. Jadi ini masalah fitnah imam juga. Fitnah makmum kepada imam. Kadang-kadang begitu. Jadi sebab tu kadang-kadang aku nak laksana. Sebab tu yang sepatutnya imam yang bijak, yang mahir, yang faham, ialah dia harus utamakan makmum dia, jemaah dia. Kalau dia nak solat malam-malam sebenarnya, walau bulan Ramadan dia nak panjangkan, okeylah. Memang waktu tu, waktu dipanjangkan. Imam nak jadi champion. Jadi dengan ini juga kita lihat memilih muazzin yang amanah penting, yang tidak mementingkan melainkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada dia mengutamakan apa kepentingan dunianya atau kita kata secebis daripada keduniaan. Dan ini sebab tu yang kita katakan penting, kerana ini kalau tidak ada, maka kalaulah misalnya disebabkan perkara yang tadi itu menyebabkan dia kadang tidak berterusan dalam melakukan amanah ini. Dan inilah merupakan ibadah yang agung, yang mana kita lihat seseorang tidak akan apa, tidak akan terlepas daripada ganjarannya yang banyak. Dan kalaulah disebabkan amalan-amalan ataupun ganjaran dunianya ini menyebabkan pahala ataupun amalannya itu tidak bertepatan atau tidak berlakukan dengan keikhlasan dan amanah yang baik, maka dengan itu dia akan kerugian hanya dengan secepis daripada keduniaannya. Baik, kita balik kepada hadis yang selepasnya. Wa an Malik bin Huwairith radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadaratis salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum." Akhrajahu Sab'ah. Dari Malik bin Huwairith radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Jika salat telah tiba, maka hendaklah salah seorang daripada kalian mengumandangkan azan untuk kalian." Jadi kalaulah azan itu telah tiba, maka berazanlah salah seorang daripada kamu. Jadi azanlah salah seorang daripada kamu. Dan ini patut sebenarnya kita lihat menjadi kita haruslah usahakan bagaimanakah ia jadi satu perkara yang dicari-carilah di nanti-nanti peluang-peluang ini. Kalau tak ada muazzin yang ditetapkan, jadi sebenarnya yang perlu lakukan adalah kita menjadi orang yang pertama volunteer ataupun ke depan untuk meminta menjadi muazzin. Kenapa? Kerana kelebihan begitu besar. Tapi kalaulah muazzin telah ditetapkan, jangan sibuk-sibuk pula kita nak jadi muazzin. Kerana telah ada muazzin yang ditetapkan. Jadi muazzin yang ratib dan imam yang ratib, mana imam yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan sebagainya, kita katakan. Begitu juga muazzin telah ditetapkan adalah lebih utama dan sepatutnya diikuti. Dan berkhilaf atau tidak mengikuti mereka adalah dosa berdosa. Maknanya kita sengaja tak musolat dengan imam tersebut kerana kita tak jadi imam. Ataupun kerana bacaannya gini dan sebagainya. Atau kerana sebab-sebab apa? Hatta sekalipun kita punya hujah, dia melakukan bid'ah misalnya. Tetap kita harus lakukan solat di belakangnya. Kenapa? Kerana dia adalah imam ratib. Sebab tu dalam dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah solat di belakang fajir wal bar. Maksudnya kita daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah kita solat di belakang seorang yang jahat atau yang jahat, maksudnya fajir ialah orang yang melakukan kemaksiatan, yang ahli fasik. Begitu juga orang yang bar, yang melakukan kebaikan. Jadi orang yang melakukan kefasikan ini daripada sudut-sudut, sama ada kefasikan daripada dosa besar ataupun kefasikan daripada sudut bid'ah yang dilakukan. Dia masuk dalam kategori tersebut. Jadi macam mana pun kita katakan, kalau dia tahu seseorang itu lakukannya, tetap kita solat di belakangnya. Dan mengharapkan, sebab itu kita kata dasar ini tidak menyebabkan kita boleh melihat orang itu hina terus daripada jalan yang betul, lalu kita terus berlepas tangan daripadanya, tidak. Sebab itu kita katakan ini dasar yang penting. Kalau kita faham ini, kita tak akan melakukan perkara-perkara yang tak patut kita lakukan dalam kita berurusan dengan manusia, dan kita berurusan dengan orang lain, dan kita berurusan dengan, kita akan balik kepada dasar kita. Sebab itu dalam dasar ini juga kita menunjukkan kepada kita bahawa kita tetap adalah ummah yang satu. Tak boleh kita kerana itu kita mempecah belahkan kerana kita kumpulan lain, kumpulan lain, kita kata dia bukan daripada kita. Bahkan kita kata kita adalah orang yang mengajak seseorang itu kepada Allah. Tetapi lalu kita katakan innani minal muslimin, sesungguhnya aku daripada golongan orang Islam, menyerah diri kepada Allah. Tak ada kita lebih special daripada dia, lebih mulia daripada dia dan sebagainya. Kerana kalau kita lakukan demikian, bercanggah kita dengan dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh syarak. Baik, kita pergi pada hadis tersebut sambungan. Malik bin Huwairith adalah Abu Sulaiman Malik al-Huwairith al-Laythi, yang pernah bertemu kepada Rasulullah dan tinggal bersama beliau selama 20 malam. Dia tinggal di Basra dan wafat pada tahun 94 Hijrah. Hadis ini adalah kutipan dari hadis yang panjang, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan berbagai macam lafaz atau ungkapan. Salah satunya adalah Malik berkata, "Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa orang dari kaumku, lalu kami tinggal di dekatnya selama 20 hari. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang penyayang dan lemah lembut. Ketika beliau melihat kerinduan kami kepada keluarga kami, beliau berkata, 'Pulanglah kalian dan tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka, salatlah bersama mereka. Jika waktu salat telah tiba, maka hendaklah salah seorang daripada kalian mengumandangkan azan untuk kalian, dan hendaklah orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam.' Dan di dalam riwayat lain disebutkan, 'Maka salatlah kalian sebagaimana aku salat.'" Jadi ini kita katakan dasar ni. Dan ini menunjukkan juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melayan tetamunya. Begitu juga menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah asyfaqun nas ilan nas. Mana asyfaq, Syam itu punya sifat yang sangat rahmah, sangat kan belas terhadap apa? Terhadap umatnya. Dan terhadap sahabat, pelajar-pelajar. Jadi ini menunjukkan juga bahawa ulama mengatakan bahawa ini menunjukkan juga akan kelebihan talabul ilm. Maksudnya berkelebihan, berhijrah untuk atau berpergian jauh untuk belajar agama. Dan begini juga dalil menunjukkan bahawa seorang yang didatangi atau tempat mana yang didatangi pelajar-pelajar agama harus disambut dengan tangan yang terbuka, dengan apa? Dengan dada yang terbuka. Dibantu, diberikan kesemudahan bagi mereka kerana mereka musafir yang berusaha untuk belajar agama. Jadi talib ilmu ini kita kata muka dan mereka mulia sebenarnya. Kerana mereka adalah daripada dinamakan sebagai apa, wafdullah ta'ala. Mana kita kata gerombolan-gerombolan Allah Ta'ala di mana kita datang datang kepada kita, delegasi Allah Ta'ala yang datang kepada kita. Jadi apabila datang kepada kita dalam kita nak belajar menuntut ilmu, kita jadilah orang yang pertama melakukan khidmat tersebut. Kerana pertama sekali kita katakan orang yang belajar, datang nak belajar ni, apabila balik dengan ilmu yang kita ajar kepada mereka, ianya menjadi ilmu yang dimanfaatkan. Kalau dah balik kepada satu kaum yang begitu besar, bayangkan satu negara menjadi yang kita ajarkan dia pada satu orang ini yang menjadi sebab kepada satu negara mendapatkan ilmu tersebut sehingga ilmu tersebut tersebar luas sampai ke anak cucu mereka dan tersebar luas kepada jiran-jiran mereka dan maka kita lihat betapa besarnya kelebihannya. Sebab itu kita katakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terdahulu terkedepan dalam mereka yang mendapatkan kebaikan-kebaikan. Sebab itu dalam masalah ini pun kita tunjukkan kepada kita bahawa tak payahlah kita nak kalau misalnya nak sembelih kurban, nak kurban untuk Rasulullah. Tak perlu pasal apa? Pasal Nabi SAW, apa kamu lakukan pun akan Nabi dapat. InsyaAllah ini Nabi dapat. Kenapa? Kerana Nabi SAW penunjuk jalan. Nabi SAW ada ad-dal ala khair kafa'ilihi. Orang yang melakukan, menunjukkan jalan kepada kebaikan, dia akan dapat kebaikannya. Nabi SAW ada man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa menunjukkan satu sunnah, satu jalan yang baik, maka baginya adalah pahala melakukan amalan tersebut. Dan ajru man amila biha, dan pahala bagi orang yang melakukannya sehingga ke hari kiamat. Man sanna sunnatan ibrahim, sebaliknya barang siapa melakukan satu tunduk ajar yang jahat, yang buruk, maka baginya adalah dosanya dosa orang yang melakukannya sehingga hari kiamat. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa golongan-golongan inilah sebenarnya kita peluang. Kalau tak dapat jelaskan ilmu, mudahkan mereka belajar cara mereka dengan memudahkan mereka misalnya kesenangan makan yang disediakan sebagainya. Maka sebab itulah kita lihat di beberapa negara yang masih wujud ini, kita lihat mereka memuliakan pelajar agama. Kalau ada dengar pelajar agama je, Masya Allah dikasih atau semua dikasih siapkan sebagainya. Jadi menunjukkan bahawa inilah kepincang. Kalau kita orang nak belajar pun, kita kena minta derma macam-macam baru dikasih. Itu pun susah nak kasih. Dia komen lagi. Alakulihal. Pasal apa ini menunjukkan apa? Menunjukkan sampai merayu-rayu kita lihat di surat khabar sebagainya kan. Untuk dapatkan. Pasal budaya kita. Budaya ni masalah belum lagi tercerna dalam masyarakat kita. Di mana kita berbesar hati ada pelajar-pelajar yang nak belajar agama. Berbesar hati. Dan bahkan kita nak bukan itu. Bahkan kita yang buat sebaliknya mengkritik pula orang belajar agama. Ini semua belajar apa dunia apa agama ni macam mana. Makan nanti besar. Macam-macam dikatakan. Menghina atau merendahkan kedudukan mereka. Sedangkan asalnya adalah pentingannya begitu besar sekali. Tafsir inilah kutipan hadis yang panjang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan berbagai macam lafaz yang kita jelaskan tadi. Kemudian pada kesempatan ini, Ibnu Hajar menukil sebahagian dari hadis tersebut dengan mengambil bahagian yang dianggap mewakili perbahasan yang sedang dibahas. Iaitu anjuran untuk mengumandangkan azan yang merupakan dalil atas wajibnya hal tersebut. Hadis ini mengisyaratkan bahawa untuk menjadi seorang muadzin tidak memerlukan berbagai macam syarat selain imam berdasarkan ungkapan salah seorang daripada kalian. Mana dengan itu, syarat untuk jadi muadzin lebih ringan daripada syarat jadi imam. Kerana syarat jadi imam lebih berat lagi. Sebab itu kalau kita lihat daripada lafaz tadi, bahawa idza hadara salat fal yu'adzin lakum ahadukum. Tapi kalau lafaz untuk apa? Untuk solat pula, kenalah yang apa dalam lafaz tersebut mengatakan, hendaklah orang yang lebih tua daripada kamu mengazankan, menjadi imam. Jadi menunjukkan di sini bahawa pemilihan harus ada lebih lagi, kriteria lebih lagi daripada menjadi imam, daripada kriteria menjadi muazzin. Tapi kelebihan macam mana? Di situ khilaf ulama. Ada lebih awtal. Muadzin ke imam. Tapi sini setiap daripada mereka mempunyai dalil. Tapi kita hati yang sahihnya adalah kedua-duanya diperlukan. dan imam adalah pun dalam konteksnya, muazzin dalam konteksnya. Daripada hadis ini kita dapat kita keluarkan bahawa kewajipan berazan, dan ia adalah merupakan kewajipan ke atas satu fardu yang telah diwajibkan ke atas muslimin, dan ia merupakan satu syiar yang zahirah, syiar yang nyata, yang jelas dilaksanakan. Dan kalaulah sebenarnya ke orang, kalau di negeri Islam pula, kalau tak dilaksanakan azan itu, bolehlah diperangi. Kerana apa? Kerana tidak laksanakan. Kerana meninggalkan satu fardu, fardu kifayah ini adalah merupakan dosa. Dan harus dipaksa mereka yang tidak membuat, yang tidak mau membuatnya untuk membuatnya. Jadi masalah ini kita katakan konteks azan. Sebab itu kalau kita lihat daripada azan, menyebabkan kita katakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa ya, kalau kita lihat kenapa perlu diperangi mereka? Kerana kalau tidak diperangi, nanti mereka mempermainkan atau memperingankan akan perkara solat. Bahkan kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang riwayat Bukhari daripada Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sekiranya berperang, "Idza ghaza bina qauman lam yakun bi ghairi bina yughayyiru bina hatta yusbih." وينظر فإذا سمع أذانا كف عنهم إن لم يسمع أذانا أغار عليهم فيغير بنا. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berperang dengan bersama kami satu kaum yang mana selepas sehinggalah waktu kami tunggu mereka, sampailah selepas subuh dan kami tunggu, sekiranya Nabi sallallahu mendengar akan azan, akan menghalang kita daripada memeranginya. Kalau dia tak mendengar azan, akan memerangi mereka. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa dasar azan ini untuk menunjukkan sebagai syiar bahawa di kawasan itu alhamdulillah ada muslimin, di kawasan itu alhamdulillah ada orang menegakkan syiar Allah, menegakkan kalimat Allah, dan juga meninggikan kalimatnya. Jadi sebab itulah azan adalah merupakan fardu kifayah. Kalaulah maksud fardu kifayah ini ialah kalaulah dilaksanakan sebahagian, mana apa? Yang lain pula akan terlepas. Jadi dengan lafaz yang lain kita katakan fardu kifayah juga boleh ditafsir atau boleh diterangkan dengan Allah SWT ini syari' ingin melihat perbuatan itu dilakukan, tidak kira siapa yang lakukan. Boleh faham? Maknanya yang Allah hendakkan adalah perkara amal, apa perbuatan itu dilaksanakan. Siapa yang laksanakan tak masalah. Jadi siapa laksanakan perbuatan itu telah terlaksana, maka tak berdosa semua. Kalau tak terlaksana, maka semua berdosa. Itu dasarnya. Jadi dengan itu kalau kita faham tentang fardu kifayah ini, maka kita katakan ini merupakan satu amalan yang atau syiar yang sangat-sangat penting. Walaupun kira-kira kita azan yang dia ada dikumandangkan, tapi yang datang dua orang aja satu. Macam mana? Imam Bilal aja. Atau imam aja kadang. Datang satu budak kecil misalnya, cucu dia. Jadi kita kata menunjukkan di sini boleh, kita kata at least ada dunia azan ni tu. Kalau tidak satu kampung dia bernama ni berdosa. Tapi masih lagi kita katakan salat jemaah tak dapat dilaksanakan, maka dosa salat jemaah lain pula. Jadi dosa apa tentang solat jemaah, adakah perlu dilaksanakan solat dilaksanakan secara berjemaah, kita tahu hukumnya, khilafnya, dan kalau kita sentuh insya-Allah adalah baik juga bagi kita mampu untuk sentuh pada babnya insya-Allah. Jadi juga pada surat ini juga menunjukkan kepada kita bahawa lafaz-lafaz azan begitu banyak. Di antaranya lafaz-lafaz yang berkaitan dengan menyuruh kita lakukan azan ini begitu banyak. Di antaranya kita biasa dengar ialah azan ini kita katakan perlulah dikaitkan dengan apa? Dengan suara yang baik, suara yang sedap. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abdullah bin Zaid supaya berikan, ajarkan kepada Bilal kerana dia adalah suaranya ataupun lebih merdu lagi. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita mengambil muazzin yang tidak memilih akan dengan azan itu akan apa ganjaran. Dan Nabi SAW ada al muazzin mu'taman. Azin, muazin itu diberikan amanah, mana dia menjadi orang yang diberikan amanah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar azan Abi Mahdhurah, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa kagum terhadap suaranya, maka lepas itu mengajarkan azan ini. Jadi dengan itu telah juga kita dapati bahawa hadis ini menerangkan kepada kita bahawa sebagai syarat syarat bagi orang yang nak berazan ini mestilah Islam. Daripada mana kita dapat? Daripada hadis ni. Kalau kita keluarkan faedah bahawa azan ini seorang yang muazin mestilah Islam. Kita pilih satu orang misalnya kerana susah nak jadi orang yang boleh jaga gini, kita lantik satu bayi jaga terus kita kata azan sekali. Misalnya. Boleh tak? Ya. Kenapa tak boleh? Ya. Apa dalilnya kena Islam? Dia bukan masalah dalil. Kalau tak, dia dalil. Salah satu lagi ada. Muazzin ni dia amanah kan? Okey. Daripada hadis ini kita nampak. Cuba keluarkan. Saya kira contoh. Macam mana boleh tak? Kalau tak boleh, apa dalilnya? Daripada mana dalil Islam? Perlu Islam? Tak. Saya bukan tu. Kenapa awak kata azan ni mesti Islam? Dalilnya apa? Okey, hadisnya apa? Okey, apa hadisnya? Jadi salah seorang diberikan falyu'adzin ahadukum falyu'adzin lakum ahadukum. Maka untuk berazan untuk kamu, salah seorang diberi kamu. Kamu siapa? Kalau nak azan ni untuk kita lihat untuk siapa? Kalau waktu solat tiba, siapa yang nak lakukan solat? Dan tentu orang-orang Islam. Maka mendaklah salah seorang daripada kamu merazan. Jadi salah seorang kamu menunjukkan bahawa itu tak boleh orang lain menaikkan dengan Islam. Ha, kita nampak ini poin. Jadi dalil ini menunjukkan bahawa cukup dia sebagai dalil bahawa ini orang Islam lah untuk syaratnya. Kalau orang lain tak dapat. Ha. Jadi kita kata juga dari ini daripada faedah juga kita dapati bahawa kewajipan kita meninggikan suara dalam azan. Kenapa? Kerana ianya merupakan pemakluman kepada manusia, orang ramai, akan kemasukan waktu 6. Kemudian kita pergi kepada hadis yang selepasnya daripada hadis Abu An-Jabir. An-Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qali Bilal idza adzanta fatarassal fi adhanika wa idza aqamta fahdhur wa ja'al baina adhanika wa iqamatika qadra ma yarfa'u yafrughul akil min aklihi rawahu al-Tirmizi wa dha'afahu. Dari Jabir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, jika engkau mengumandangkan azan maka panjangkan suaramu, dan jika engkau mengumandangkan iqamah maka percepatkanlah, dan buatlah jarak antara azan dan iqamahmu seukuran seorang yang makan boleh menyelesaikan makannya. Jadi kita katakan hadis ni diriwayatkan oleh Tirmizi, tapi hadis ni adalah dhaif. Jadi dhaif. Kalau dhaif kenapa nak belajar? Apa dasarnya? Apa dasarnya? Kita akan lihat lagi. Sebelum lepasnya pun dhaif juga. Selepas lagi pun dhaif juga. Jadi macam mana? Apa nak belajar? Mungkin dia sampai derajat kehasan. Okey, kalau kita kata sampai derajat hasan. Okey, misalnya ada sebagian hadis yang kita katakan hadisnya adalah mudhaaf. Mudhaaf ni ada sebagian ulama sahihkan, ada ulama dhaifkannya. Tapi sekarang kalau hadis tu semua orang ulama mendhaifkannya, tak ada ulama mensahihkannya dulu. Jangan ulang. Nak belajar? Riwayat dia ada yang cacat sikit asal. Tapi mantan dia okey lah. Okey. Jadi kita kata dalam pembelajaran hadis, kadang-kadang kita boleh lihat kenapa ulama beristidlal juga mendatangkan juga dalil-dalil yang daif. Sedangkan dalil daif. Jadi di situ sama ada menunjukkan bahawa lafaznya juga ada bertepatan dengan maksud syarak. Walaupun daif, maka tapi bertepatan bersamaan dengan apa maksud syarak, maka diterima sebagai faedah. Tapi tidaklah diterima sebagai hadis yang sahih, seperti hadis sahih. Tapi jangan itu kalau kita lihat dalam banyak bab kita belajar, nanti kita akan lihat kenapa ulama masih lagi keluarkan dalil daif lagi. Tapi kerana kalau kita lihat daripada sudut dalil daif, kadang-kadang daif daripada sudut lafaz, tapi matanya sahih. Atau lafaz dan matanya, lafaznya daif, Kita kata matannya dhaif tapi sanadnya sahih. Jadi kita kata dua tak boleh pakai daripada sudut kekuatannya. Tapi kita katakan kalau matannya sahih, ada didukung dengan matan-matan hadis-hadis yang lebih yang sahih, maka kita kata ianya mempunyai mengukuhkan lagi dari sudut makna. Ha. Dan ataupun dia tak ada syawahid, tetapi tak ada mutaba'ah pun, tetapi ada dia punya lafaz itu bertepatan dengan misalnya ayat Al-Quran dan sebagainya, maka di situlah kita katakan bahawa dia diambil faedah daripada sudut itu. Dan juga apabila kita katakan demikian, menunjukkan bahawa apabila ulama membincangkan sesuatu masalah, kita tahu daripada mana juga mereka datang. Kalau kita tak belajar tentang hadis ni langsung, mana kita tahu dia orang datang di mana-mana? Kerana ulama-ulama keluarkan faedah-faedah semua daripada hukum-hukum tersebut, daripada dalil-dalil tersebut. Jika engkau memandangkan azan, maka panjangkanlah suaramu, yakni tartilkan lafaznya. Ini maknanya apa? Fatarassal. Tarassal ni panjangkan. Bukan tartil, panjangkan. Jangan tergesa-gesa atau terburu-buru ketika mengucapkannya. Jadi jangan tergesa-gesa dan terburu-buru. Ada seorang bertanya, kalau azan tak boleh lebih dari 2 harakat. Betul? Tak lebih dia ingat. Jadi 2 harakat macam ada, bukan azan. Jadi kita ada tak ada masalah memanjangkannya, kerana di situ ada lafaz ataupun dalil menunjukkan bahawa sahabat-sahabat melafaz memanjangkannya. Dan sebab itu kalau kita lihat daripada sudut azan ni, tak ada masalah kita keluarkan. Cuma huruf yang pendek, yang satu harakat, jangan panjangkan sampai 4 harakat, 2 harakat, 3 harakat, sebagainya kan. Jadi dengan itu kita kata bahawa bacaan yang dipanjangkan berkadar kepada tidak merubahkan maknanya. Kerana kalau lafaz mat yang tidak ada mat, kita berikan mat, dia merubahkan makna. Siapa sini azan selalu? Patra, dah habis lah. Patra. Imam. Patra dia azan macam apa, piramid. Hadis piramid juga. Sumerah padi. Astagfirullahaladzim. Buatlah jeda waktu atau untuk mana kadar waktu yang cukup bagi seorang yang sedang makan untuk menyelesaikan makan. Hadis maksud bacalah selengkapnya atau kelanjutannya. Baik. Tafsir hadis. Hadis ini tidak disebutkan secara lengkap oleh Ibn Hajar. Bahagian yang tinggal ialah orang yang sedang minum hingga menyelesaikan minumnya, orang yang tidak buang hajat hingga menyelesaikan hajatnya, dan jangan kalian berdiri mengumandangkan iqamah hingga kalian melihatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan beliau mendhaifkannya. Ia berkata, kami tidak mengetahui kecuali daripada Abdul Mun'im, dan sanadnya majhul, tidak diketahui. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim, juga diperkuatkan oleh hadis Abu Hurairah dan hadis Salman diriwayatkan oleh Abu Syekh, dan juga hadis Ubay bin Ka'ab yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad. Semuanya lemah. Namun walaupun begitu, makna hadis ini diperkuat oleh alasan atau hikmah. Jadi kita dikatakan apa? Diperkuatkan maknanya itu oleh alasan atau hikmah disyariatkan azan. Yang ini untuk menyuruh orang-orang yang belum hadir di masjid agar segera hadir untuk solat. Maka sudah selayaknya disediakan waktu cukup untuk bersiap-siap dan mendatangi masjid. Jika tidak, tentulah tujuan disyariatkannya azan tidak tercapai. Al-Bukhari telah menulis bab khusus, bab berapa jarak antara azan dan iqamah. Akan tetapi ia tidak menyebutkan batasannya secara jelas. Ibn Battal berkata, hal itu tidak ada batasannya yang pasti kecuali waktunya, kira-kira dimulai masuknya waktu solat hingga berkumpulnya para jemaah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat berkadar masa tu, tidak boleh ditentukan dengan makan ataupun kadar hajat sampai habis hajatnya. Kadang lama orang berhajat kan, kadar hajat dan sebagainya. Jadi kita kata, dengan itu kalau kita balik kepada apa tujuannya ialah untuk mengumpul orang dah berkumpul, maka bolehlah kita iqamah. Hadis ini merupakan dalil agar azan dikumandangkan dengan perlahan, kerana tujuan adalah untuk memberitahu orang-orang yang berada di tempat yang jauh. Dengan suara perlahan mana apa, lambatlah kita kata, dengan suara lambat akan lebih tepat sebagai pemberitahuan. Bukan perlahan maknanya suara perlahan, makluman, bukan perlahan daripada surut tinggi suara, perlahankan suara, bukan, maksudnya adalah tinggi, bukan tinggi rendah, tetapi adalah lebih kepada perlahan. Ini adalah kelajuan dia. Jadi dengan itu, dengan suara perlahan, mana suara yang lambat, yang melirit kita katakan. Akan lebih tepat sebagai pemberitahuan juga merupakan dalil agar iqamah dikumandangkan dengan cepat. Kerana tujuannya adalah pemberitahuan untuk orang-orang yang telah hadir, maka mengumandangkannya dengan lebih cepat lebih cocok agar ia segera selesai daripada iqamah lalu melaksanakan pokok kegiatannya. Itulah maksud tujuan dia datang, itu solat. Jadi kalau dia sini kelajuannya maksudnya apa? Kalau dia azan perlahan kan, bukan perlahan dia surut suara tinggi rendah, tapi pemanjangan dimanjangkan, suara tetap masih tinggi, suara tinggikan tetapi dipanjangkan, dilambatkan bacaannya, jangan sampai cepat-cepat habis. Itu maksudnya. Daripada hadis ini dapat kita keluarkan faedah bahawa azan ini dibaca dalam keadaan yang perlahan, yang lambat, tidak cepat, dan dibacakan dengan lafaz yang tepat, mana dibacakan secara jelas. Jangan ada kekaburan, kesamaran kalimah-kalimah yang kita bacakan. Dan jangan sekali serentak, sekali jalan. Maknanya satu-satu. Dan tak perlu kita bacakan Allahu Akbar sesama habis-habis semua satu-satu. Tak boleh lah. Itu pun tak mampu juga. Tapi maksudnya adalah kita berhentikan pada tempat-tempat yang sepatut. Yang kita berhentikan. Lafaz-lafaz ni. Lagu-lagu melodi-melodi terus. Okay. Kalau kita lihat daripada surat dalil, tak nampak dia larangan. Kerana Nabi SAW kata, anda sultan. Jadi masalahnya boleh digabungkan dengan alat muzik. Ini masalah. Ada kita lihat. Kita dengar azan pun, dan bukan itu. Bahkan kalau di yang saya peranjat, apabila saya di Indonesia, mereka punya tikuk, apa punya takbir. Dengan gendang-gendang. Gudu-gudu-gudu. Allah Subhanallah. Menakutkan. Kenapa? Kenapa dia adalah satu perbuatan yang kita kata tak pernah dilaksanakan. Bahasa lafaz-lafaz syariah ni, lafaz-lafaz pujian ini, kalau kita buat dalam keadaan demikian, kita jadi menghinanya dan meletakkannya kepada penghinaan, dan tak seyogianya nama Allah diiringkan dengan apa, memuji pengagungannya dengan diiringi dengan gendang-gendang dan apa, dengan tabla-tabla yang macam majusi. Macam majusi. Oh, dah tak ada lagi. Ini agama mana ni kita lihat macam itu kan? Kerana dah berubah sekali. Bahkan kita lihat waktu memang kita ada mereka ada budaya melaungkan takbir. Mereka ada budaya melaungkan takbir sepanjang malam. Maksudnya setiap satu sebagian selamat hari raya. Tetapi kalau kita itu kalau nak buat sebagai syiar untuk penghinaan-penghinaan, kadang-kadang sekali-sekala okeylah, ataupun kita apabila dia buat dengan cara yang lebih dahsyat daripada itu. Dengan gendang-gendang sebagainya. Ya Allah, kita kata. Dahsyat. Siapa pernah pergi? Pernah dengar? Pernah tengok. Itu subhanallah. Saya tengok terperanjat betul. Di sebelah tempat kita tu, dah ada satu pesantren lah lebih kurang. Dia kata ni sebelah tu, golongan tertentu dia buat demikian. Jadi kita kata, ini sangat menakutkan. Kerana apabila agama dah mula diubah begini, kita akan lihat dalam masa singkat kita akan lihat agama akan terus berubah. Ada yang juga kan? Nontak? Ya, nyanyi apa? Allah Ustaz. Tapi tak lah pakai instrumen semua. Dan azan ini merupakan, dan iqamah pula yang seafdalnya adalah dibacakan secara lekas, cepat, dan apa, dengan secara yang laju, maknanya yang kalau boleh selesaikan segera. Itu kalau iqamah. Itu witir lah. Kalau yang itu syafa'. Jadi kita kata dasar umum yang rajih wallahu ta'ala, yang kukuh lah, yang kita kata dari dalil banyak ialah witir lah, yang dibuat sendiri kita apa, jumhur buat lah mazhab. Dulu sebenarnya boleh, kerana saya tu ada lafaz juga. Lafaznya ada kesahihan. Tapi yang kita kata yang sebaik yang kita lakukan ada yang lafaz tadi lah. Kerana banyak lagi dalil yang menunjukkannya dan dia lebih kukuh. Ulama' yang empat, yang tiga melihat demikian. Manakala lafaz disyafa'kannya ialah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syurga la ilaha illallah, syurga la ilaha illallah, syurga Muhammad Rasulullah, syurga Muhammad Rasulullah, hayya salat, hayya salat. Hayya lal falah, hayya lal falah, qadkum tazalakum salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, maka itu Nahanafiyah. Baik, kita pergi. Dan juga daripada azan juga kita tahu bahawa dia adalah untuk menunjukkan waktu solat. Azan hikmahnya adalah menetapkan atau menunjukkan kemasukan waktu, kemudian juga sebagai dakwah kepada orang yang mendengarnya supaya hadir ke masjid. Pasti panggil hayya 'alas salah. Ini memang kita ada hikmah ni, orang dah dengar muazin Allah, peneriak Allah, penyeru Allah datang memanggil, apa manggil, takkan dia nak diam diri kata. Kodah tu. Nah, tak payahlah. Sekali je lah. Tak ada. Ya tak? Bahkan kita haruslah. Kita haruslah laksanakan. Dengan apa? Dengan apa? Dengan kesubuhan. Kerana pula kita dipanggil oleh Allah. Labbaik Allah. Labbaik wa sa'daik. Misalnya. Kita sambut seruan tersebut. Sebab tu kita menyambut seruan itu. Menunjukkan. Sebab tu ada sebagian melihat. Bahawa kalaulah kita dengar azan. Tidak ada salat melingkar di mana tempat dia kita dengar tu azan tu. Maknanya bila kita lihat tak ada, kalau kita berdekatan dengan masjid, kalau kita dengar azan masjid, kita tak ada solat fardu kita melainkan di masjid. Kena pergi, wajib pergi. Tak pergi tak sah solat kita. Sebagai melihat demikian. Dan masalah fardu itu kita katakan solat jemaah ni sangat penting. Sehingga kalau kita berada di jiran-jiran masjid, tak ada tempat solat kita melainkan di masjid. Melainkan kalau dah terlepas. Tidur ke tidur dan sebagainya. Mana harus kita utamakan? Sebab okay, taruh di kampung ada apa masjid dan surau kecil-kecil. Azan sama, dekat-dekat sama. So kita diutamakan ke masjid dulu ke surau-surau yang... Dia rasanya gini, kalau surau tu, kadang-kadang surau pun kadang dibuat dengan kadar yang tak diperlukan. Terlampau dekat, kalau dah terlampau dekat sebenarnya tak perlulah. Cukup satu masjid sebenarnya yang berdekatan dengan kita. Untuk kita pergi. Tapi kalau nak buat lagi satu surau sebelah antara 2-3 rumah satu surau lagi, kita rasa susah dan menyusahkan kita macam dan juga macam di Indonesia banyak surau-surau kecil kan. Ya? Tapi sebagian surau yang kita lihat yang dimaksudkan surau yang kita lakukan adalah yang dihidupkan di syiar-syiar salat lima waktu lah. Kedua kita katakan tadi bahawa kalaulah kita dapat solat di tempat yang lebih ramai lebih bagus, kerana salatul mar' lil ma'ar rajul azka min salatihi ma'a wahdihi. Begitu dia semakin besar jemaahnya semakin menyucikan dirinya. Lebih baik lagi. Jadi tinggal solat pergi tak suruh itu singgahkanlah maksudnya kan. Kalau masalahnya orang akan pergi yang mana dekat pada dia. Okey. Jadi balik pada orang yang pergi pada dekat. Kalau kita memang nak pergi jauh kerana nak lebih tapak jauh sebagainya, nak lebih pahala, kemudian kita pergi kerana nak lebih besar ganjarannya, kerana jemaah lebih besar, lebih baik daripada jemaah lebih kecil, maka kita lakukan demikian. Tetapi kita tahu dalam masalah kita beriktikaf, tak boleh kita iktikaf kat surau-surau tu. Kerana tak ada jumaatnya. Tempat yang mana ada jumaat yang kita iktikaf. Kenapa? Kalau kita iktikaf yang 10 hari tu, kita tak keluar daripada masjid. Takkan waktu solat Jumaat kita kat situ. Kita jadi imam, jadi khatib, jadi makmum sendiri. Jadi dengan itu, kalau kita kata tadi, kita kata sebaiknya kita balik kepada kita punya keadaan. Kalau memang kita semua, kalau semua orang buat pendapat demikian, surau tu jadikanlah tempat lain. Kalaulah ada hikmahnya, kita jadikan tempat lain. Pasal apa? Pasal masalahnya kadang-kadang tak dia kalau diberikan gitu tu. Pecah. Kemudian masalah di satu lagi adalah jemaah masjidnya juga ada dia punya permasalahan. Sekiranya kalau kita lihat, saya tak tahu sosial dekat Malaysia adalah kalau kumpulan parti lain tak pergi kepada parti yang bos. Itu masalah juga. Itu memang kita kata bahayalah, bahaya perpecahan. Macam di kawasan sana ada dua masjid, satu dipanggil Masjid UMNO, satu dipanggil Masjid PAS. Allah. Sebenarnya kita pergi dua lah, mana kita mampu nak pergi. Tapi sebenarnya masalah kita harus satukan mereka. Soal jangan sebabkan sebab orang yang daerah tinggal dekat Masjid UMNO sampai dia pas dia pergi seru dia mana. Tak boleh lah, kerana kita saudara, kita bersaudara, tak boleh kita buat demikian. Yang wajib kita kat surau tu, sedangkan surau tu apa masjid tu bukan masjid yang sana. Pasal apa? Kita dengar azan dia. Jadi kita pergi sengaja pergi sana ataupun kita rasa tak pergi solat lah pasal tak jauh sangat masjid kita. Masjid kita padahal masjid depan ni dah bunyi azan dia. Kita tak nak pergi lagi. Pergi apa? Apa contoh macam mana? Pergi dekat. Jadi ini dekat dah nak pergi, dia nak pergi buat pergi Raudah. Raudah macam power kan? Okey. Berkenaan dengan solat, sebab kita kata jemaah mana yang lebih banyak, kita kata kita ambil perhatian. Dan juga kadang-kadang kita lihat tempat tu, mengambil perhatian, kita haruslah, jangan sebab kita pergi tempat tu kerana kita anggap tempat lain adalah tempat bukan masjid yang kita yang disuruh misalnya. Kalau kita punya sebab adalah sebab kita nak dapatkan faedah-faedah lain, itu tak ada masalah lah. Kita pergi sana kerana imamnya lebih bacaannya lebih mengkhusyukkan, tak ada masalah. Bukan kerana kita nak pahala lebih berjalan, tak ada masalah. Kerana semua ada justifikasi yang kita nak daripada syarat-syarat ini. Tapi kerana kita kata misalnya ini kumpulan sesat, kumpulan ini tak boleh, kumpulan ini misalnya sebagainya, jadi tak boleh. Kerana ini yang menyebabkan pecahan. Tak kira siapa saja, hatta kepada kita sendiri. Kalau kita kata tak boleh solat di tempat masjid ini, mungkin Raudhah misalnya. Kerana semua tempat masjid banyak bid'ahnya. Kita boleh juga. Kena solat di mana-mana tempat kita berada kerana masjid semua adalah rumah Allah. Yang mana bukan masjidnya salah. Orangnya yang salah. Dia tak begitu juga. Pasal kita kata bahawa mereka kira manhaj kita sebenarnya. Hatta orang lakukan imam mutadid ke atau dia banyak lakukan perkara bid'ah ke, kita tetap solat di belakang mereka. Kerana itu kawasan yang kita lihat telah kita punya tempat solat. Jadi dia telah diperuntukkan untuk jadi imam. Maka dia lah imam kita. Walaupun kita meluat dengan muka imam kita. Dia, sebab itu kan kadang-kadang kita lihat. Sebab itu saya katakan tuan-tuan. Kita disuruh apa? Bercinta kerana Allah, kasih kerana Allah, benci kerana Allah. Dalam kita cinta kepada seseorang kerana Islamnya, mungkin benci kerana bid'ah ni okeylah. Benci kerana bid'ah ya. Jadi jangan meluat mukanya. Kalau dah meluat mukanya, bukan awak dah anggap bahawa mereka satu. Jadi kita kata beza. Jadi macam mana pun kita benci kepada perbuatannya, kita cinta dia kerana dia seorang Muslim. Jadi dengan itu kita solat belakang dia, tak ada masalah. Sebab tu kalau kita lihat satu lagi sudut, kita kata bahawa kita ada tugas yang besar. Tugas kita dakwah. Dakwah ila Allah. Dakwah ni bukan satu benda senang. Mana para anbiya, orang dah hina dia, kutuk dia, ejek dia, maki dia, macam-macam cakap dengan dia. Datang hari besoknya, muka sama, dakwah yang sama. Bertahun, Nabi Nuh AS berapa tahun? 950 tahun. Tak jemur pun, tak boleh. Tapi kita inilah kita cubaan. Dasar kita lah, pendai itu sudah harus lebih besar. Hati dia lebih besar. Kena macam-macam pun, kita lihat, tak defect. Bahkan kita lihat, alhamdulillah, kerana dia dapat berikan kita pahala. Kerana, aziyah dia menyakitkan kita dapat pahala. Dan dalam kita berusaha dakwah ni semua pahala. Kerana sebab tu kita katakan bahawa perspektif kita terhadap satu perkara tu boleh berubah dengan positif kita kata. Kerana sebenarnya semua perkara yang merupakan mungkin kita benci kerana Allah, kita boleh cinta juga kerana Allah. Kenapa tak boleh benci saja, kita ambil benci kerana Allah. Dalam waktu sama kita benci perbuatannya, sambung kait gabungan dengan kita mencintai kerana Allah. Dengan itu kita, kalau dia benci dengan kita macam mana? Tak masalah. Sebab itu kita katakan bahawa dasar kita lihat Nabi sama ada laisal wasilu bil mukafi. Laisal wasilu bil mukafi. Apa dia tanya sama mukafi alladhi yasiluka wa yasiluka? Nabi sama ada bahawa laisal wasi bil mukafi. Bukanlah seorang yang menyatukan silaturahmi ialah orang yang membalas. Kalaulah iza wasalaka wasalta wa iza qata'aka. Lakin tapi sebenarnya apa? Wasil itu orang yang memang wasil adalah iza qata'aka wasalta. Maknanya kalau kita bukanlah orang yang menyatukan silaturahmi itu ialah orang yang bayar balas balik. Maknanya kalaulah dia buat dia menyatukan silaturahmi, kita satukan silaturahmi. Tak. Tapi kata bahawa yang betul-betul menyatukan silaturahmi ialah orang yang apa yang kita, kalau orang putuskan hubungan yang kita sambungkan. Satu kali dia halau kita datang lagi. Muka tebal pun tak kisah. Kerana kita kata apa? Kerana ini kita buat kerana Allah. Kita nak satukan silaturahmi kerana Allah. Dan itu tugas-tugas ini semua. Sahabat, ada ketika sahabat kita lihat. Memang kita kata kadang-kadang memang perbuatannya perbuatan yang kadang-kadang menyebabkan kita rasa macam jatuh, rendah, apa hati kita rasa macam marah, kecewa, macam manalah kita kata namanya, kita namakan perasaan tersebut. Tapi sahabat Rasulullah SAW, kadang-kadang dia pergi kepada tempat, kepada apa, kepada ziarah waktu-waktu aurat. Kenapa? Kerana dia ingin sahabat sahabat ni yang tak, yang berada dalam keadaan tak boleh terimanya, suruh halau dia keluar. Irji, balik, suruh balik. Fa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Sekiranya dia suruh kamu untuk pulang, maka pulanglah kerana itu lebih menyucikan kamu. Jadi dia sahabat pergi. Waktu-waktu ni semua orang tolak dia. Alhamdulillah dia pergi. Jadi kita tu balik dengan hati yang senang. Kenapa? Kerana dengan itu dia dapat penyucian daripada Allah. Jadi menunjukkan di sini bahawa setiap apa kita lakukan balik kepada apa perspektif kita. Kalau kita nak dapatkan kebaikan, pahala daripada sudut itu, boleh dapat pahala. Tapi kalau kita tak mau dapat pahala, kita hanya nak dapat daripada sudut mulau, pemulauan. Sebab itu sebagainya ambil usulup pulau aja. Senang cerita. Tak payah kita kata apa kita ini, kita pulau saja. Apabila pulau kita kata, kita pulaukan dari setiap orang-orang yang nampak pada zahirnya kesesatan. Siapa nak buat pembetulan lepas tu? Siapa nak jadi muslihun? Jadi kita sama dengan golongan yang memisahkan antara orang yang salih dengan orang yang talih. Dan orang ini kalau kena azab, semua kena. Tapi kalau golongan ini masih mewujudkan sifat atau islah, dalam keadaan dia berpisah, dalam keadaan dia ini pun dia akan dapat mengislah. Dan dengan islah inilah kita gerak dia sebagai penahan kepada azab Allah. Kerana orang masih lagi nak melakukan islah. Jadi insyaAllah semoga Allah beri taufik. Ini susah juga lah memang kita ada perasaan kan. Walahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'adhinu illa mutawaddi' wa da'ifu aidan. Dan daripada hadis Tirmizi juga, Abu Hurairah meriwayatkan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah tidak memandangkan azan kecuali orang yang telah berwudu. Hadis ini juga Tirmizi telah mendhaifkannya. Jadi hadisnya adalah hadis dhaif. Sunani mendhaifkan hadis ini dengan pemutusan inqita', mana keputusan dari putusan riwayatnya, daripada terputusnya riwayat daripada Zuhri dan Abu Hurairah. Dan perawi ini telah daripada yang meriwayatkan daripada Zuhri juga adalah lemah. Jadi kita katakan di surat ini, padahal Abu Zara pernah mendengar hadis secara kita baca. Hadis ini adalah hadis yang munqati', kerana ada inqita'. Kerana diriwayatkan oleh Zuhri daripada Abu Hurairah. Padahal Az-Zuhri belum pernah dengar hadis secara langsung daripada Abu Hurairah. Belum pernah. Jadi kita katakan di sini bahawa kenapa tak boleh? Kerana Abu Hurairah dengan Zuhri tidak bertemu. At-Tirmidzi berkata, Az-Zuhri belum pernah mendengar hadis secara langsung daripada Abu Hurairah. Perawi selain Az-Zuhri adalah perawi daif. At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadis ini melalui Yunus daripada Az-Zuhri secara mauquf dengan lafaz la yunadi, artinya adalah tidak meniru, dan hadis ini lebih sahih. Abu Syekh meriwayatkan hadis ini dalam Kitabul Adhan dari Ibn Mabbas yang lafaz, sesungguhnya adhan berkaitan dengan salat, maka hendaklah seorang daripada kalian untuk menggunakan adhan kecuali jika ia dalam kondisi suci. Hadis ini telah disahihkan oleh diraya. Hadis ini adalah dalil bahawa bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar merupakan syarat untuk mengandangkan adhan. Al-Hadawiyah berkata, suci daripada hadas besar adalah syarat memandangkan azan, maka azan seorang yang sedang junub tidak sah, sedangkan azan yang tidak berwuduk sah berdasarkan hadis di atas bagaimana yang disebutkan dalam asyarah. Jadi mereka dapati bahawa dalam hadis ini menunjukkan bahawa kondisi suci. Tapi adakah kondisi suci ini sebagai wajib atau dia sebagai sunat? Sebagian melihat bahawa dia sebagai sunat, bukan wajib. Kerana apa? Kerana dengan dia membawakan dalil-dalil ini kepada sunat, kerana dia tidak menerangkan tentang atau tidak mendapat dikukuhkan bahawa dia tidak sah dengan tanpanya. Saya katakan hadis di atas jelas mensyaratkan wuduk bagi orang yang memandangkan azan, maka tidak jelasan bagi anda orang untuk membedakan kedua jenis hadis di atas. Jika sahnya memandangkan azan tanpa berwuduk, ini dikiaskan kepada sahnya seorang membaca Quran tanpa berwuduk. Maka kias ini bertentangan dengan nas hadis, dan hal ini jelas tidak sesuai dengan dasar pengambilan hukum yang mereka pakai. Ahmad dan beberapa ulama yang lain berpendapat bahawa azan seorang yang berhadas kecil tidak sah berdasarkan hadis ini, walaupun anda telah mengetahui keadaan hadis ini yang mana At-Tirmidzi menegaskan bahawa hadis ini mauquf pada Abu Hurairah. Adapun masalah iqamah, maka banyakkan ulama mensyaratkan wuduk ketika memandangkannya. Mereka berkata tidak ada nas yang menyebutkan selain cara itu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hal itu tentunya cukup jelas. Namun ada beberapa orang mengatakan bahawa iqamah diperbolehkan tanpa berwuduk walaupun hal itu makruh menurut mereka, dan ada orang lain yang mengatakan bahawa memandangkan iqamah tanpa berwuduk boleh sama sekali. Jadi kita kata masalahnya, adakah wuduk itu sebagai syarat ataupun dia sebagai afdaliyah, sebaik-baiknya. Jadi pada hadis ini kita dapat berdapat kita keluarkan bahawa zahir hadis menunjukkan akan kepensyaratan kesucian pada azan. Tapi jumhur melihatnya kepada sebagai istihbab, bukan wajib. Hikmah daripada mensyariatkan azan dengan apa, dengan bersuci, ada dua perkara. Pertama, kerana dia ada kaitan, dia ada hubungan langsung ataupun dia ada urutan langsung bersama dengan apa, dengan solat. Sekiranya dalam hadis, debat tu kita lihat dalam hadis yang sempurna daripada Ibn Abbas, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal adzana muttasilun bis salah fala yu'adzin ahadukum illa huwa tahir min babil isti'dad laha bi syartiha." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis tersebut, sesungguhnya azan itu sesungguhnya azan bersambungan dengan solat, maka janganlah azan salah seorang kamu melainkan dalam keadaan tahir. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa bukanlah sebagai syarat, tetapi lebih kepada kita katakan bahawa dia daripada bab menyediapkan diri sebelum syaratnya. Maksudnya kalau kita nak solat dengan solat, kita tahu bahawa kita akan solat dengan ada syaratnya. Tapi kalau kita siapkan lebih awal syarat tersebut, maka kita lakukan azan, terus kita lakukan qamat. Jadi dengan itu kita katakan di situ dasarnya. Yang kedua, bahawa azan adalah ibadah yang mana kita lihat adalah sebaiknya didatangkan dengan taharah. Dia terutama apabila dia ada kaitan ibadah itu dengan salat. Jadi dengan itu kita katakan ibadah dasarnya selalu kita lakukan dengan wudu, dengan taharah. Sebaiknya kalau nak baca Quran, bacalah dengan taharah. Kalau kita nak berdoa, bacalah dengan taharah. Doalah dengan taharah lebih afdal. Bukan bermakna tak boleh, tapi kita ada afdal. Jadi kalau dah begitu, maka azan juga adalah sebaiknya dilakukan dalam keadaan taharah kerana dia adalah berkaitan dengan ibadah yang sangat agung, itu solat. Sekiranya azan disyariatkan baginya apa kita pesucian atau kesucian, maka dalam iqamah pula dia adalah penerangan atau pemakluman kepada kita berdiri untuk solat, ada lebih utama diadakan dengan syarat tersebut. Maknanya apa? Kalau azan itu, kalau sebagian ulama kata syaratnya adalah berwuduk, sepatutnya yang lebih diutamakan berwuduk bila iqamah ni. Jadi dikata kalau iqamah lebih-lebih lagi utama. Sebab tu ulama sebagian memakruhkan pula orang yang melakukan iqamah itu dengan tanpa ada wuduk. Pertama dia kehilangan apa? Kehilangan solat takbiratul ihram, bukan kehilangan solat, mungkin solat dapat, tapi kehilangan takbiratul ihram dia. Nah, macam imam. Dan mungkin dia akan masbuk pula, kita katakan. Sebab itu Syekh Islam mengatakan dalam kesahihan orang yang beriqamah dalam keadaan tidak suci, khilaf juga. Nah. Tapi sebagian ulama mengambil daripada hadis ini secara zahir atau berpaling daripada mengambil hadis daripada jalan yang zahir ini dan tidak mewajibkan taharah ke atas muazzin kerana hadisnya daif. Tidak dapat dengannya sahaja untuk jadi hujah ke atas sesuatu pengisbatan hukum syar'i. Untuk kita katakan bahawa dia wajib adalah hukum syar'i, betul tak? Jadi kalau untuk kita katakan sebagai wajib dengan hadis yang daif, kita tak boleh. Jadi dengan itu kita katakan bahawa tak dapat kita mengisbatkan dengan. Jadi sebab itu sebahagian ulama yang berpaling daripada mengatakan dia atau berpaling daripada mengambil hadis ini secara zahir, kenapa? Kerana hadis ini sendiri tidaklah sahih. Dan dengan itu, maka hadisnya terlalu kita datangkan bahawa telah didaifkan oleh Imam Tirmizi dan Ibn Hajar. Baik, kita berhenti. Sambung ada soalan lain untuk kita datangkan. Nabi dalam lafaz yang menunjukkan bahawa Nabi SAW, sahabat lakukan di tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi. Depan belakang tak pasti. Pasti. Tapi memang tempat yang tinggi. Kita mengajarkan azan kalau yang pertama tu di tempat yang tinggi. Nah, nak qamah tak masalah. Selesai qamah kita kata nak dia terus solat. Tapi azan tu. Azan tu di tempat yang tinggi. Azan dan iqamah wajib ke? Bukan. Harus ke? Boleh yang sama atau tak? Boleh tak orang lain? Kita boleh orang lain. Boleh tak orang sama? Boleh juga orang sama. Boleh tak imam juga muazin? Boleh juga. Tak masalah. Jadi kita kata dasar tu tak ada, tak ada inilah. Tak ada untuk bahawa mesti orang itu, orang itu sendiri. Kerana menunjukkan bahawa Nabi sesang membezakan atau membenarkan dua orang untuk azan yang satu, maka dengan itu juga membenarkan bahawa untuk iqamah juga dibenarkan demikian. Jadi perbezaan daripada surat itu tidak ada, tidak ada apa, tidak ada halangan lah. Ustaz, azan. Azan dalam hadis hadis yang sahih menyatakan kita kena sawat azan di muazzin. Macam mana dengan iqamah, Ustaz? Adakah sama? Ada, ada sebahagian ulama keluarkan mengatakan kita sama. Ha. Ada mengatakan Abu Hanifah qamal salat mengatakan ada maha wa aqamaha. Tapi itu masih lagi ada kelemahanlah. Ha. Ha, ada kelemahan. Ada doa tak? Doa ada. Doa apa iqamah? Tak, tak ada. Tak ada. Memang kalau mereka ambil daripada lain ni, mereka ada iqamah sediakan sekali pasal mereka kata tu azan juga. Kerana azan dinisbahkan kepada azan ataupun iqamah. Dengan dalilnya bainal azanaini as-salah, atau berada antara dua azan adalah solat. Mana azan dan iqamah tu dua azan, dinamakan azan juga. Jadi dengan tu mereka lihat bahawa ada dia punya apa, dia punya dari nama tersebut. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dia adalah azan yang yang ma'hud lah sahaja. Azan kenapa ya? Untuk dia da'if lah akhir. Tak kukuh. Ustaz, doa selepas kalau waktu solat ada nak dengaran pun tak ada pergi masjid tu. Apa dia? Kalau solat ada nak dengaran, perlu ketika pergi masjid tu. Rumah ni dekat ke tak azan? Rumah dekat. Rumah depan je. Rumah kalau dekat, memang kita kata lazimnya kita dengar tak dengar kena pergi. Kalau jauh tak? Kalau jauh tak dengar tak, tak wajib lah. Tak wajib. Tapi apa soal lah. Apa soal lah. Tidak jauh. Boleh. Jaraknya sampai terkedengaran azan. Tapi sebagian meletakkan jahat 40 rumah ke depan, rumah belakang. Tapi lebih kepada kepada apa azan sebenarnya yang yang mana kita kalau biasanya dimandangkan memang dengar sana. Walaupun sama-sama kita dengan kalau kita nak ikutkan, kalau kalau kita sekarang masalah kita tengah fikirkan, kita keluar tak orang daripada kadangan orang yang perlu pergi masjid ni. Tapi insyaAllah. Tapi kalau sebenarnya kita lihat sahabat daripada mana tahu Bani Salimah kat mana? Bani Salimah Bani Salimah dekat Quba dekat dekat kiblatin. Dia solat di mana? Masjid Nabi. Tahu. Masjid Nabi mereka solat. Kita orang yang akan InsyaAllah, alhamdulillah. Tapi itu jangan kata. Mana syarikat nak? Jauh lagi jauh. Jauh, akhi. Jauh, akhi. Kita jalan dalan saja, kita lah nak pergi ni memang makan makan masa. Dia masalah balik kepada pertama, kita kata ni adalah adakah ini sebagai satu syiar? Syiar. Kita nak jadi orang yang mendukung syiar tak? Jadi. Jadi kita akan pergi. Jadi soalan kalau kita tak mampu kerana sesuatu tertentu, kita minta Allah, Allah Ta'ala berikan kita keampunan sebagainya kerana tidak dapat. Jangan jangan kita tak rasa apa-apa. Kalau kita tak rasa apa-apa nanti, takut nanti Allah hilangkan bersifat kita, sifat kita untuk rindu kepadanya, untuk pergi kepadanya. Padahal rindu kepada, kepada masjid adalah salah satu ciri-ciri yang baik. Di antara orang yang akan dapat lindungan Allah Ta'ala di aras, dengan aras dan orang aras ni, di mana tiada perlindungan melainkan perlindungan tersebut. Qal rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Keluar masjid dia dah tak dah rasa nak balik. Bila balik lagi? Bila balik lagi? Kita bila nak bila kita nak balik rumah? Bila nak balik rumah? Mana? Nak balik. Nah, balik. Kalau dengar azan tu kita wajib pergi masjid. Tapi kalau macam mana kita dengar azan tu, tapi masjid tu pula ada kubur kat dalam dia. Cari masjid tak ada kubur lah. Pasal masalahnya solat di masjid yang ada kubur kita elakkan kerana dia adalah larangan. Pertama, kita tak boleh buat jadikan kubur tu satu tempat peribadatan. Kita sebab tu tak jadikan kubur sebab ibadatan. Jadi apabila sebab tu dilarang, ulama larang kita solat di kubur, buat peribadatan di kubur. Tetapi masalahnya apabila kalau kita pergi kepada tempat-tempat seperti itu, lebih baik kita cari tempat yang lebih selamat. Kerana ditakuti kalau kita ada, kerana syaitan kadang-kadang datang kepada hati kita. Adakah sah solat itu? Kita kata sekali ikut salah. Tapi daripada sudut dasar lain, larangan tersebut kita laksanakan. Ha. Jadi dengan itu kita elakkan. Kita dilarang jadikan rumah seperti kubur. Ha. Kerana kubur asalnya tak ada ibadah. Sebab tu apabila tak ada ibadah, sebenarnya masjid sebenarnya tak boleh ada kubur situ. Kerana kalau kubur bercanggah dengan masjid, masjid adalah tempat ibadah. Kubur pula tempat bukan tempat ibadah. Jadi dua perkara yang bercanggahan tak boleh bersatu. Sebab tu kita katakan salah untuk buat kubur dalam masjid atau membenarkan masjid dalam masjid tu dibina kubur. Atau ditanam kubur situ. Satu perkara yang salah. Jadi dengan tu perlulah sebenarnya pihak-pihak yang apa? Yang melakukannya, usahakanlah. Kita usahakan supaya bersihkan masjid-masjid kita daripada ada perkuburan. Ustaz, apa hukum wanita berazan di kalangan jemaah wanita? Tentang azan, kita lihat bahawa wanita tak perlu azan. Tapi kalau iqamah, tak ada masalah. Kerana sifat azan itu bercanggah dengan sifat yang Allah suruh wanita untuk menutup diri ini. Jadi dengan itu kita kata tidak. Kerana takkan kita nak suruh wanita pekik tolong kan? Jadi kita adalah baik kita katakan adalah untuk dia tidak berazan. Tapi kalau untuk iqamah tak ada masalah. Iqamah di antara jemaahnya, maka solatlah berjemaah lepas tu. Macam kita sekarang duduk rumah jemaah, sahabat-sahabat kita dari Johor, azan no problem, kuat boleh dengar kan. Macam kita di Singapura, azan dalam masjid. Tapi kita tahu waktu azan. Tapi kita katakan bahawa kita tahu keadaan rumah kita macam mana, dekat atau tidak masjid. Jadi kalaulah misalnya kalau betul-betul orang azan seperti azan yang lumrah biasa, kita boleh dengar tak kalau dua azan, bukan azan yang ditutup lah, jadi disempitkan. Ha, jadi azan ni ambil azan yang umum sebenarnya. Maknanya kalau waktu tu azan ni dikumandangkan seperti biasa, dengar tak kita? Kalau dengar, kita kata jadi kewajipan. Macam macam masjid sekarang ni, jalan lepas tu rumah blok kan. Kita tinggal ada. Oh, itu memang itu baiknya pergi lah. Sebaiknya pergi. Pasal pertama kita ada dapat adik didik anak-anak kita solat di masjid. Ha, bagus kan? Kalau misalnya kita ada, dan kalau setiap hari kita jadi begini, kita akan lihat kita pun punya sistem pun disiplin, masya-Allah. Sistem disiplin kita baik lagi. Ha, dan kita akan merasakan kerugian kelepasan apa solat di masjid. Saya rasa rugi sebenarnya. Sekarang kita tak ada rasa apa-apa pun pasal dah tak ada connection dengan masjid. Ha, tentang masjid pun tak tahu. Tak tanya orang pun kat kawasan ni ada masjid tak. Pasal apa? Masalah dah tak ada hubungan kita dengan masjid. Sebenarnya kalau kita nak hubungan seorang Muslim dengan masjid tu tak boleh dipisahkan. Ha. Balik daripada safar pergi masjid juga. Ha. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa kita masjid ni satu nadi satu kampung sebenarnya. Ha. Nadi satu kampung adalah masjid. Sebab tu kalau kita masjidnya tak ada roh, tak ada syiar Allah, tak ada dikumandangkan azannya, tidak laksanakan solat Jumaat jemaahnya, maka kita kata kawasan kampung tu kawasan yang kita kata tak ada keberkatan ni. Walaupun tak dengar azan, wajib pergi kan? Walaupun tak dengar azan, boleh pergi. Kalau dekat memang kena pergilah sebenarnya. Satu dalam lafaz lain mengatakan tak ada solat bagi jiran masjid, melainkan di masjid. Jadi kalau mereka jiran, pergi masjid lah. Kita belum sampai bab doa lepas azan. Doa lepas azan tu ada ke selawat dulu tadi? Sebab ada dengar dekat radio ada selawat. Ada. Ada selawat dia. Pasal apa kita lihat Nabi SAW selepas suruh kita apa, kita mengikut al-muazzin, lepas tu bacakan apa, baca berselawat atas tu, lepas tu baru baca Allahumma rabb hadzihi ta'ala. Apa yang saya perhatikan Ustaz? Tambahannya adalah sini. Hadis itu menyatakan Ustaz, kita kena sambut bagaimana muazzin di dunia. Berarti Ustaz, beliau dia sampai dekat kalimah penghabisan dengan sepatutnya kena penting tapi ada saya baca artikel lah. Dan saya perhatikan punya juga. Orang terus sambung dengan selawat sekali. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Sebab tu ni kalimah dia kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Berhenti situ lah. Berhenti situ. Baru sambung. Ini kan baru kita selawat. Nah, betul lah. Pasal disebutkan Muhammad Rasulullah sendiri. Okay. Sebenarnya kalau kita lihat, memang kita ikut pada lafaz lah, lebih baik. Kerana kalau kita tambahkan, tambah tu perlu tambahkan, tambahan tu perlu dalil lah. Kalau kita anggap sebagai sunat lah. Sebab tu dalam masalah ni pun, kita kata, sebaiknya kita biasakan diri kita dengan apa? Dengan menjawabkan azan, supaya akhirnya tak terlepas dari kelebihan ini. Kelebihan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Salim. Khalas. Masa tinggal 10 minit nak menurunkan ni. Tak boleh. Baik, tak ada soalan ni. Baik, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu. Hormat tasma'una, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.